وبركاته. الحمد لله الذي فضل المحسنين بصفاتهم والإحسان، فقال: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كمحسنين. نصلي ونسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. وهو الذي عرف الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اللهم اجعلنا من المحسنين، واجعلنا من عبادك الصالحين، وألحقنا مع الأنبياء والمرسلين بخاصة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita diberikan kembali kesempatan untuk beraktivitas, beribadah, mengaji pada malam hari ini. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh saudara-saudari kita dekat ataupun jauh yang belum beriman sampai malam ini diberikan oleh Allah kekuatan di dalam jiwanya untuk mampu bersyahadat sebelum ia wafat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat malam ini disadarkan oleh Allah agar ia bertobat. Ia memiliki ibu yang telah mengandungnya, ia memiliki keluarga, sehingga mudah-mudahan jika pun wafat kembali dalam keadaan tobat, dan insyaallah mudah-mudahan disertakan pula kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada hamba-hamba Allah yang diuji dengan penyakit, dan semoga dengan penyakit itu mampu meningkatkan siapapun yang mendapat ujian untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat ketakwaannya dengan lebih baik. Jika dengan diberikan sakit belum mampu mendekat kepada Allah, maka musibah apalagi, ujian apalagi yang harus diberikan. Jika dengan sakit keluarga sekelilingnya belum mampu mendekatkan diri dan membangun kerukunan dalam hidup, kadang-kadang sakit itu dititipkan untuk menguji siapa di antara orang terdekat atau jauh yang memberikan perhatian kepadanya. Sehingga saat sembuh, perhatian itulah yang kemudian terus terlakit dengan baik, lebih dekat, dan terus terjaga sampai dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu Allah berikan hikmah yang besar untuk kita semua. Malam ini kita coba lanjutkan bahasan kita, masih di pembahasan fiqh terapan di surah Al-Fatihah, dan kita ada di bagian terakhir. Jika kita selesaikan ini, boleh jadi malam ini pun kita akan mengambil pengantar surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah. Kita coba akan fokus pada kajian kita. Semoga Allah memberikan petunjuk untuk memudahkan dibahas, dipahami, dan diamalkan oleh kita setelah selesai membahas kajian ini insyaAllah. Saya mohon izin kita langsung kepada pembahasan utamanya. Al-Hukm Tsani, hukum yang kedua. Mengacu pada pembahasan hukum yang pertama, kita telah membahas tentang status bacaan Bismillahirrahmanirrahim terkait dengan surah Al-Fatihah, juga penyertaannya di dalam setiap surah di dalam Al-Quran. Dan telah kita bahas klasifikasi pendapat ulama terkait dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, baik pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah, pendapatnya Al-Imam Malik, juga pendapatnya Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Kita belum menemukan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal di pembahasan yang telah lalu. Setelah kita ketahui Al-Imam Al-Syafi'i menjadikan kalimat Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam bagian surah Al-Fatihah, juga termasuk dalam bagian setiap awal surah, dengan dalil-dalil yang telah kita kemukakan, diantaranya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa informasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa Ibnu Abbas bertanya, adakah pemisah di antara surah-surah Al-Qur'an itu, maka diturunkan bismillahirrahmanirrahim dan pernah disandingkan dengan surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i menyimpulkan ketika Nabi membacakan itu disandingkan pula dengan Al-Fatihah dari Alhamdulillah Rabbil Alamin, disandingkan dengan setiap surah, bahkan beliau memasukkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam bacaan Al-Fatihah dan dalam setiap surah. Kemudian kita telah bahas juga bahwa pendapat Al-Imam Malik ya rahimahullah, beliau tidak memasukkan Bismillahirrahmanirrahim dalam kategori bersanding dengan atau termasuk dengan Al-Fatihah juga dengan setiap surah, ya, dengan dasar yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa beliau bersandar pada hadis-hadis awal ketika kalimat Bismillahirrahmanirrahim belum diturunkan, sehingga seringkali terkutip yang mengikutkan pada pendapat beliau hadis-hadis tentang sahabat salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, dan mereka memulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi penting saya sampaikan pula, tolong dicatat dengan baik bahwa hadis-hadis yang digunakan ini periode masa-masa awal sebelum Bismillahirrahmanirrahim diturunkan. Dan dalam prakteknya pun setelah itu, Nabi terekam dalam 70 hadis kurang lebih. Ya, kadang membaca jahr Bismillahirrahmanirrahim, kadang dibaca sir Bismillahirrahmanirrahim, kadang tidak dibaca sama sekali, kadang dibaca rakaat pertama, kadang dibaca selanjutnya tidak. Ini yang menjadikan para ulama pun memilih mana yang paling mudah untuk mereka terapkan. Jadi ketika misalnya Imam Malik tidak membaca Bismillah, bukan berarti ini pendapat Imam Malik, tapi mengambil referensi dari Nabi yang saat membaca tidak menggunakannya. Dalilnya ada, jelas ya. Juga ketika kita menemukan Al-Imam Asy-Syafi'i membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu bukan pendapat pribadi, tapi mengambil dalil yang memang pernah tersambung pada Nabi. Nabi membacakan Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga pendapat Imam Al-Imam Abu Hanifah, ya, yang menyertakan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dalam bacaan sir, ya, ataupun juga jahr dengan sir dan tidak dikencangkan. Sekarang kita akan masuk pada bagian kedua. Setelah mengetahui status Bismillahirrahmanirrahim, bahwa dia diturunkan kalimat ini sebagai pemisah di antara surah-surah dalam Al-Quran. Surah Al-Quran ada berapa? 114, kan? Baik, Al-Fatihah termasuk? Masuk. Al-Baqarah? Masuk. Ali Imran? Masuk. Sampai An-Nas. Jadi Al-Fatihah sampai An-Nas, 114 surah, itulah yang disebut dengan Al-Quran. Diturunkan pada Nabi Muhammad SAW dan bernilai ibadah dalam membacanya. Itu nanti perbedaan dengan kalimat-kalimat lain termasuk hadis qudsi. Baik, karena itu setiap kemudian diturunkan surah-surah setelah periode pertanyaan itu, maka disertakan Bismillahirrahmanirrahim. Sampai sekarang di mushaf pun dituliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebelum setiap surah, kecuali surah 9 At-Taubah, atau disebut juga dengan Al-Bara'ah, ya. Saya pernah jelaskan ini, kenapa surah 9 tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena surah ini diturunkan izin untuk membela diri ketika diserang. Diizin membela. Karena diizinkan, maka mulailah terjadi kemudian ketahanan, ya, pertahanan militer. Kamu membela kalau ada yang nyerang, kemudian membela, maka terjadilah kemudian apa yang diistilahkan dengan peperangan, ya. Apa yang diistilahkan dengan proses militer dan sebagainya. Jadi aspek turunnya ayat ini untuk pembelaan. Karena itu saya sering simpulkan dalam Islam, tidak ada serangan-serangan tanpa alasan. Jadi jihad itu bukan melukai, bukan menyerang tanpa alasan. Kalau Anda ngaji dimanapun, menemukan pengajian menyuruh Anda untuk membombardir tempat tertentu, merusak tempat tertentu dengan kerangka jihad, tidak dibenarkan dalam konteks agama, maka tinggalkan kumpulan-kumpulan itu. Boleh jadi itu akan menjerumuskan kita pada nistapa yang lebih dalam. Paham ya? Hanya kalimat dibuka dengan bara'atum minallah. Ya, turun izin, ya, Allah bersih Ya Allah memberikan izin sekarang bagi Anda untuk membela diri, termasuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walaupun diizinkan untuk berperang, perang itu kan tidak mengandung kasih sayang. Sering saya ilustrasikan, enggak ada orang perang menerapkan teori kasih sayang. Kalau diterapkan teori kasih sayang, enggak ada yang mau nembak ya. Karena emang sayang, rasa kasihnya terlampau dominan sehingga tidak mengeluarkan kemudian aspek-aspek kekerasan dalam perang. Di mana-mana perang itu keras, tidak ada yang lembut. Enggak ada orang perang pakai pedang lembut, gitu kan? Atau nembak minta izin dulu. Izin tembak ya, misalnya enggak ada. Nembak ya nembak, bom ya bom. Karena memang sifatnya keras, maka tidak diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang Rahman dan Rahim mengandung unsur sayang di dalamnya. Ini pun menandakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya tidak menyukai pertumpahan darah. Kalau bukan untuk membela diri, tidak akan diizinkan untuk berperang. Saking rahmannya Allah, saking rahimnya. Karena itu jika ada orang sengaja menumpahkan darah orang lain, itu langsung disebutkan keterangan dalam Al-Quran di surah keempat An-Nisa itu, ya, di ayat 92-93, seperti orang yang sudah pesan kafling neraka jahanam. Kafling neraka jahanam, bayangkan. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazaohu jahannam. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan terhadap orang beriman, satu orang aja, korbannya satu orang, apalagi orang beriman, fajazaohu jahannam, maka dia seperti pesan kafling di neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya, enggak akan keluar. Wa ghadiballahu alaihi, tiga, dimurkai oleh Allah. Yang keempat, wala'anahu, dilaknat. Yang kelima, wa'addalahu azaban azima. Lima konsekuensinya. Orang beriman mana yang cita-cita masuk neraka jahanam enggak pernah keluar? Orang beriman mana yang bercita-cita dilaknat oleh Allah? Orang beriman mana yang bercita-cita, maaf, dimurkai Allah dan dijanjikan azab yang berlipat? Enggak akan mungkin ada. Mustahil. Ya, karena itu, walaupun diizinkan, sifatnya pembelaan supaya tidak tumpah dan muncul madarat yang lebih besar. Karena itulah orang yang membela nilai-nilai kebenaran dan kebaikan dengan niat ibadah, tinggi pahalanya. Dia mengorbankan jiwa untuk maslahat, makanya disebut syahid. Itu ketinggiannya. Tapi kalau tembak orang, bunuh orang walaupun dia meninggal juga, itu konyol namanya. Ya, hati-hati, hati-hati teman-teman sekalian. Jadi fikihnya mesti sampai ke dalam tahap-tahap itu, supaya kita mengerti mana yang dibenarkan agama, mana yang dilarang. Karena itu saya tidak ingin dengar lagi ada bom panci, bom kulkas, bom open, bom setrika, macam-macam. Nah, itu tinggalkanlah. Semoga Allah menghentikan semua itu dan memberi hidayah kepada kita semua dalam kebaikan. Termasuk kalau itu pun, awas, awas, direncanakan atau dibuat oleh sementara kalangan tertentu untuk menciptakan hal semacam itu, dosanya lebih besar lagi itu. Lebih besar lagi. Ya, karena itu rumus gampangnya, kalau ada ajakan-ajakan pada demikian, cepat tinggalkan. Tapi menariknya, jumlah surah berapa dalam Al-Quran? 114. Setiap surah ada Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang At-Taubah, Al-Bara'ah, tidak ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Berarti jumlah Bismillahirrahmanirrahim ada berapa? 113. Ternyata jumlahnya dalam Al-Quran tetap 114. Satu lagi ditemukan di surah An-Naml yang ayat ke-30 itu. Wa innahu min Sulaimana, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalimatnya sempurna. Sempurna, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Anda hitung pun tetap jumlahnya 114. Sesuai dengan jumlah semua surahnya. Itulah di antara mu'jizat Al-Quran. Kalau bukan firman Allah, mustahil menemukan kesesuaian-kesesuaian demikian. Nanti kalau sudah bahas pada kalimat-kalimat tertentu, saya akan tunjukkan beberapa fakta ilmiah. Nanti misalnya, berapa disebutkan daratan dalam Al-Quran? Berapa kali disebutkan lautan? Lalu Anda presentasikan persis sama secara geografis. Sekian persen daratan di bumi, sekian persen lautan. Mustahil bisa ada yang begitu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil. Nanti banyak isyarat. Misal, nafsu disebutkan 115 kali, lawannya takwa 115 kali, yang mendorong takwa malaikat disebutkan 88 kali, yang mendorong nafsu setan disebutkan 88 kali. Sempurna semuanya. Nanti saya tunjukkan beberapa bagian-bagian yang lain. Berapa kali malam disebutkan dalam Al-Quran, berapa kali siang disebutkan dalam Al-Quran. Dan itu nanti kita akan temukan ketika kita masuk pada detil-detil kajiannya. Baik, hukum yang kedua, setelah mengerti tentang status Bismillahirrahmanirrahim, bahwa statusnya di sini terbuka. Ya, terbuka. Artinya ada pilihan, Anda bisa memilih membacakan, memilih tidak, dan mengetahui statusnya sebagai pemisah di antara surah. Tinggal nanti bacaan Nabi menyertai surah itu bagaimana. apakah bacaannya dibacakan keseluruhan Bismillahirrahmanirrahim dengan suratnya? Kalau dibacakan berarti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, sampai selesai. Termasuk baca surah lain, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udhu birabbin nas. Misal, apakah dibacakan jahar bismillahnya? Tidak dibacakan sama sekali, atau dibacakan sir? Itulah yang kita coba masukkan pada pembahasan yang kedua, khususnya terkait dengan bacaan basmalah di dalam salat. Ma huwa hukmu qira'atil basmalati fi shalah? Apa hukum membaca basmalah di dalam salat? Ya, apa hukumnya? اختلف الفقهاء في قراءة البسملة في الصلاة على أقوال عديدة. Para ahli fiqh, fuqaha jamaknya. Nah, saya terangkan dulu ya. Jadi kita mesti bedakan ada ulama, ada fuqaha, ada da'i, ada muballigh, ada alim. Itu beda. Nanti terapannya pun mesti digunakan sesuai tempatnya. Jangan keliru ya, teman-teman sekalian. Misal begini, kita ingin sampaikan kalimat yang pertama, ada dari yang paling dasar dulu ya. Satu muballigh, muballigh, nah ini ya, muballigh. Kedua da'i, biasanya disebut da'i ya. Kemudian yang ketiga ada al-alim. Kemudian yang keempat kita masukkan faqih. Nanti ada lagi qadhi, qadhi. Kita ambil lima ini saja istilahnya. Saya perjelas dulu supaya jadi dasar pengetahuan. Jadi nanti kalau kita ingin berinteraksi tentang kebutuhan syariat agama kita, kita bisa memilih kemana kita mesti berinteraksi di antara sekian banyak istilah ini dengan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh para ulama. Tayyib. Kalau disebutkan muballigh, ini nomor satu. Dari kata ballagha yuballighu. Ya. Ballagha dibacanya, bukan bahasa Sunda balaga, ya. Ballagha yuballighu. Sesuatu yang menyampaikan dengan jelas. Penyampaian yang jelas. Ya. Penyampaian yang diketahui dengan terang. Sehingga kita bisa membedakan mana yang gelap, mana yang terang. Mana yang benar, mana yang salah. Karena itu seorang anak yang telah sampai pada usia bisa membedakan mana benar mana salah, mana 100.000 mana 5.000 plus fungsinya. Ya, 100.000 terdiri dari 10.000, ada 10 fungsinya begini begini begini, sehingga dia bisa mengatur uangnya. Tidak sembarangan dia keluar bawa 10.000 masukin kotak infak misalnya, bawa 100.000 masukin lagi kotak infak, bawa 1 juta masukin lagi satu-satu ya kan. Nah, ini kan dia belum tahu fungsi. Ya, anak-anak kecil. Maka ketika dia telah sampai kepada fungsinya dengan baik, bisa membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka disebut anaknya anak baligh. Sampai masa baligh. Ya, jelas sampai sini? Baligh kadang disebut juga oleh Quran dengan kalimat rusyd. Ya, fa in anastum minhum rusyda. Sudah mendapat petunjuk untuk membedakan mana salah, mana benar. Nah, asal katanya ini dari kata balagha yablughu, kemudian ditambahkan tasydid di tengahnya, ballagha yuballighu, untuk menunjukkan sesuatu yang bertahap. Jadi kalau ada tasydid di antara maknanya di ilmu shorof, menunjukkan sesuatu yang tadarruj, sifatnya bertahap. Tadarruj atau munajjam. Ya. Ini lihat-lihat terapannya dalam mukjizat bahasa Al-Qur'an. Kalau ada tasydid, itu artinya tidak berlangsung seketika seluruhnya, tapi bertahap. Salah satu maknanya. Contoh kalimat hujan saat diturunkan itu menggunakan tasydid penurunannya. Diturun itu ada anzala yunzilu, menurunkan, ada nazzala yunazzilu. Kalau anzala yunzilu itu diturunkan sekaligus. Ya, misal Al-Qur'an turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia keseluruhan menggunakan anzala. Malamnya disebut malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Dari langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan bertahap sesuai dengan kebutuhan, hajat, kadang pertanyaan dan solusi. Maka turunlah kurang lebih selama 23 tahun kurang itu. Maka demikianlah ketika diturunkan ke Nabi Muhammad kalimat yang berubah menjadi nazzala. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat yang ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Kami turunkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an secara bertahap supaya kamu tidak sulit menghafalkannya, supaya tidak sulit menerangkannya, supaya tidak sulit dan menjadi beban bagi umat ketika menerangkannya. Bagaimana teman-teman ketika turun Al-Qur'an seluruhnya 6236 ayat, di situ ada puasa, ada salat, ada haji, baru masuk Islam sudah mendapatkan semua beban itu. Sulit kita. Beda dengan Taurat yang sedikit cuman 10 perintah. Beda dengan Injil yang tidak sebanyak Al-Quran. Karena itu Injil kepada Nabi Isa diturunkan langsung, tidak bertahap. Seperti Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebelumnya, langsung tidak bertahap. Karena itu Al-Quran menggunakan nazzala, Taurat dan Injil menggunakan anzala. Teruskan ayatnya. Ali Imran ayat ketiga. Nazzala alaikal kitaba bilhaq. Al-Quran. Awas. Musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Wa anzala Taurata wal Injil. Demikian ketika Allah menurunkan hujan, kalimatnya menggunakan tasydid. Buka Quran surah ke-31 ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais. Hanya milik Allah 5 persoalan. 1. Kapan kepastian terjadi kiamat sampai waktu tepatnya? Sa'ah, sering saya ungkapkan bahkan di sini, bahasa Arab sekarang disebut dengan jam. Jam itu ada menitnya, detiknya. Kata Allah, yang punya pengetahuan tentang kiamat sampai menit detiknya cuma saya. Makhluk yang lain tidak. Bahkan selevel malaikat Jibril pun yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sampai bertanya pada Nabi Muhammad. Bertanya. Kalimatnya minta kepastian, karena hari kiamat itu kan ungkapannya banyak di Quran. Ya, yaumul qiyamah, Quran surah 75. La uqsimu biyaumil qiyamah. Yaumuddin, ayat yang keempat Al-Fatihah, maliki yaumin. Yaumul akhir, ada semuanya. Tapi kalau menunjuk kepada waktu, itu menggunakan sa'ah. Maka Jibril alaihi salam bertanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8 dari Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in, nomor hadis yang kedua. Mata sa'ah, kapan pastinya terjadi kiamat? Apa jawab Nabi? Bal mas'ulu anha bi'a'lama minas-sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, kan Anda yang lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di malaikat pun ingin memastikan, saya saja yang paling dekat dengan Allah, termasuk Nabi Muhammad yang sangat disayang Allah, tidak punya pengetahuan. Maka tidak ada yang memastikan kapan terjadi kiamat. Jadi kalau ada isu-isu tentang hari kiamat, kapan terjadinya, antum tidurnya kan ya. Terus saja baca Quran. Ya, terus tahajud. Yang ditanya persiapan apa yang kita bawa sebelum itu terjadi. Itu yang paling penting. Ya, saya pernah mendapatkan isu itu tahun 99. Dan sepi di Garut itu. Ya, sampai pasar sepi. Karena konon akan terjadi kiamat tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Alhamdulillah ketika melewati hari itu tidak kejadian. Maka muncul isu baru, diundur tahun 2012. Alhamdulillah tidak diundur lagi ke tanggal 20 bulan 2 tahun 2020. Gitu ya? Tadi. Baik. Nah, wa yunazzilul ghais. Dan juga, awak, hanya milik Allah kuasa untuk menentukan kepastian bagaimana cuaca diatur. Ghais kadang ditunjukkan pada hujan. Ghais itu segala yang bermanfaat. Jadi semua yang berasal dari Allah itu sebetulnya bermanfaat. Jikapun terjadi sesuatu yang kurang menyenangkan, maka ulah manusia yang menjadikan itu menjadi musibah dalam kehidupan. Nah, yang menarik, ghais itu diungkapkan dengan tasydid. Yunazzil, bukan yunzil. Nazzala yunazzilu, anzala yunzilu. Hujan, kata Allah, saya atur sebaik mungkin, sesuai dengan tempatnya. Di kadang di sini turun, di sana enggak. Di sini gerimis, di sini deras. Masya Allah, kadang-kadang di satu tempat, Pak, ini hujan, sebelah sini enggak. Pernah kejadian sedaerah di Indonesia, cuman di rumah si Fulan aja hujan, yang lain enggak. Bayang enggak, di atas rumah dia hujan, tempat lain enggak. Saya pernah mengalami di Tripoli, dari rumah makan jalan mau ke asrama, tiba-tiba hujan. Begitu kemudian berhenti, hujan yang paling menarik, berhenti saya satu tempat, Allahu Akbar, sebelah sini hujan, sini enggak. Jadi kita lihat-lihatan aja begini. Tapi itu yang paling nikmat. Bayangkan kalau menggunakan yunzil, wa yunzilul ghais, maka sebumi hujan semua, tenggelam. Itulah pentingnya kita mengkaji bahasa Al-Quran untuk menemukan keindahan dalam pilihan diksinya. Ballagha yuballighu. Kenapa muballigh disebut dengan kata ballagha yuballighu? Ingin memberikan kesan bahwa jadi muballigh yang baik itu sampaikan secara bertahap dengan terukur. Kalau mau menyampaikan ceramah, maka terstruktur dengan baik. Sampaikan pelan-pelan supaya dipahami dengan baik dan jelas. Bikin kurikulum supaya terurut dengan baik dan benar. Sampaikan dan belajar retorika dengan bagus supaya kalimat-kalimat yang dipilih pun menyenangkan untuk didengar. Tapi tahukah Anda, muballigh itu dari kata ballagha yuballighu, tabligh, artinya yang punya kemampuan untuk menyampaikan saja. Cuma dasar ilmu tidak banyak. Jadi ini retorikanya bagus, punya kemampuan retorika, bisa memungkinkan ia pandai menyampaikan pesan-pesan agama. Sekarang disebut dengan tabligh. Tabligh itu dari kata ballagha. Tabligh akbar, tabligh asghar. Oh, macam-macam. Tabligh ini dari sini. Ballagha yuballighu tabligh. Tabligh itu bahasa Arab. Sama kayak musyawarah, sama kayak bab. Ya, dari bahasa Arab. Menyampaikan dengan jelas dan terang. Orangnya disebut mubaligh. Syarat mubaligh diantaranya punya kemampuan retorika, punya sifat amanah. Makanya amanah sifat Nabi tabligh menyatu dengan amanah fatonah. Masih ingat sifat Nabi yang empat itu? Siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Makanya kalau mau nyampaikan tabligh mesti siddiq, jujur. Amanah, tempatkan dalil sesuai tempatnya. Kalau enggak paham dalil jangan bicara. Disampaikan ayat tapi enggak paham menempatkannya di mana. Ya. Fatanah, cerdas, mesti paham Anda menyampaikan pada siapa. Apakah kalangan masyarakat awam, apakah orang-orang terpelajar, anak kecil, anak muda, semua punya fashionnya masing-masing, punya passionnya. Sehingga Nabi beda kalimatnya ketika pada anak remaja, lain dengan orang dewasa. Pada anak kecil, lain dengan orang biasa. Orang tuanya lengkap dengan anak yatim, beda perlakuan Nabi. Beda. Nah, itu nanti belajar di sini. Karena itu, kalau Anda mubaligh dengan sifat-sifat tadi, jujur, bagus retorikanya, kemudian juga amanah dengan dalil-dalil yang dia sampaikannya, ya fatonah, bisa menempatkan bahasa dengan baik sesuai dengan audiensnya, maka silahkan ambil manfaat darinya. Nah, kalau mau jadi muballigh, silahkan ngutip, ngambil, belajar materi dari yang lain, sampaikan boleh, tapi muballigh tidak punya dasar keilmuan untuk memberikan fatwa. Jangan tanyakan masalah ilmu kepada muballigh, tidak nyambung. Jadi jangan minta fatwa pada muballigh, bisa keliru nanti. Ya. Dua da'i. Da'i. Ya. Kalau muballigh menyampaikan, da'i sudah mengajak. Beda kan antara menyampaikan dengan mengajak, lain kan? Menyampaikan sifatnya umum. Hadirin sekalian, terdapat di dalam Al-Quran keuntungan bahwa kita menunaikan ibadah tahajud. Sifatnya ada empat keistimewaan, disebutkan 1, 2, 3, 4. Sebutkan, ini keindahan yang Allah tampilkan dalam kehidupan. Tabligh. Tapi kalau sudah mengatakan, mari kita tunaikan tahajud, mari kita tunaikan di waktu jam sekian, ambil faedahnya, begini, itu sudah da'i namanya. Kalau sudah masuk kategori da'i, maka turun lagi turunan-turunan di dalam Al-Quran. Di antaranya, dia mesti punya tiga sifat utama yang melekat pada seorang da'i ketika berdakwah. Apa itu? Terdapat di Quran surah yang ke-6 ayat 125. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Satu hikmah. Wal ma'idhatil hasanah. Kedua, punya sifat bijak untuk memberikan nasihat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ketiga, punya kemampuan untuk berdiskusi dengan cara yang elegan. Awas, bukan dengan cara yang baik, tapi dengan cara yang paling baik, ahsan. Ada hasan, ada ahsan, beda. Pak Hasan, bapak yang baik. Bapak Ahsan, bapak yang sangat baik. Jelas ya? Baik. Teruskan. Jadi, hikmah, satu hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu punya dua arti. Satu kadang disebut dengan serupa dengan ilmu. Ilmu. Di Luqman diberikan oleh Allah hikmah, pengetahuan. Dengan pengetahuan itu menjadikan semua kata-katanya bermakna. Ya, Quran surah ke-31 misalnya ketika Allah sampaikan walaqad ataina Luqmanal hikmata. Quran surah ke-31 dari 12 sampai 13 itu. Misal lagi Al-Baqarah ayat 269. Siapa yang dikasih hikmah berupa pengetahuan itu lebih daripada harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ada orang yang menambahkan harta banyak. Boleh, silakan. Harta itu kadang disebut khair dalam Al-Quran. Harta kadang disebut khair. Ya, misal Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Kalau punya uang, ada yang bertanya pada Muhammad, bagaimana dan apa caranya kalau pengen infak? Saya punya harta, pengen infak, bagaimana caranya? Ya, kata Al-Quran, kul ma anfaqtum min khair. Kalau Anda mau infak, gunakan harta. Cuma pilih dari harta yang paling baik. Jangan harta korupsi dipakai infak. Harta nipu dipakai infak. Jadi harta di sini disebut dengan khair. Kata para ahli tafsir untuk memberikan pesan kepada kita, dapatkan dengan cara yang baik dan keluarkan di jalan yang baik. Bahkan bapak ibu misalnya, maaf ya, mau tulis wasiat nih. Ya, ada beberapa harta titipan, saya ingin berikan wasiat kepada si fulan yang tidak masuk ahli waris. Itu pun disebut khair. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 180. Ya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyyati lil walidain. Oh. Diwajibkan bagi kalian kalau nanti satu saat mungkin merasa akan dekat ajalnya wafat, tiba-tiba akan menuliskan wasiat untuk orang tua, untuk kerabat, maka di antara fungsi wasiatnya, wasiatkan harta Anda itu digunakan pada yang baik-baik. Khair. Nah, dengan harta itu cari akhirat. Diturunkanlah konsep di Quran surah ke-28 ayat 77. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dengan hartamu itu kata Allah, kalau merasa lebih dari kebutuhanmu, karena kan cuma dua sifat harta itu. Kalau bukan cukup, kaya. Enggak ada yang ketiga. Kalau bukan cukup, kaya. Itu di Quran surah ke-53 ayat ke-48. Wa annahu huwa aghna wa aghna. Dan dialah Allah yang menjadikan seseorang itu kalau bukan kaya, cukup. Jadi sebetulnya miskin enggak masuk kategori. Kalau enggak kaya, cukup. Miskin itu yang tidak pernah merasa cukup, Cepi. Jadi kalau enggak pernah merasa cukup, sebetulnya dia miskin. Bahkan saking sayangnya Allah supaya keluar dari kemiskinan, dibantu dengan zakat. Quran surah ke-9 ayat 60, keluarkan dari miskinnya. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Masih merasa miskin, dorong lagi dengan infak. Quran surah 2 tadi ayat 215. Infak untuk orang miskin supaya keluar dari kemiskinan. Makanya di Singapura dan beberapa tempat itu, zakat dan infak itu diberikan kail, tidak harus dalam bentuk ikan. Dilihat bakatnya kemana, ya passionnya apa, diberikan pendampingan, kasih modal selama setahun. Supaya hari ini dia menerima zakat, lusa atau besok depan dia berzakat. Itu konsep dasarnya. Jadi berhasil dia naik. Di sesungguhnya kalau ada kemudian Anda bisa dapatkan cukup, tinggal Anda bekerja mau apa, mau cukup atau mau kaya. Ya, kalau Anda kiranya mau kaya, nanti dibagi tiga lagi. Kaya biasa, kaya banget, kebangetan kayanya. Ada. Ada biasanya, kayak Abu Bakar, kaya kan, kaya banget Utsman, kebangetan kayanya Abdurrahman bin Auf, kebangetan kayanya, tuh sampai bunyi, pip gitu, bentar, kebangetan kayanya kapaknya terbuat dari emas, kan kebangetan tuh, iya, sepertiga orang Madinah dibebasin utangnya, sepertiga lagi diutangi untuk modal, sepertiga lagi disantuni, datang 600 kapilah unta, buk isinya emas semua, emas mutiara perak. Kata Sayyidah Aisyah, saya dengar ya, Abdurrahman bin Auf masuk surganya merangkak, saking banyaknya. Ya, saking banyaknya, bukan merangkak begini, scanningnya tuh ada proses. Bagus, kaya masuk surga, daripada miskin gak jelas, kan? Begitu mendengar kalimat tadi, kata beliau, saya sedekahkan semua 600 untuk orang Madinah semua. Tuh, kebangetan kayanya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan da'i? Ternyata, di balik harta yang banyak itu, kalau Anda mau mencari akhirat, kalau sudah cukup, sisanya pakai untuk kebutuhan akhirat Anda. Anda petakan, Anda gaji berapa sih sebulan? Saya gaji 50 juta. Kebutuhan keluarga berapa? 20 juta. 30 jutanya Allah ngasih bekal untuk akhirat Anda. Anda mesti bersaing dengan orang yang Anda anggap miskin itu. Ternyata dia bukan miskin, cukup. Saking cukupnya dia bisa puasa Senin Kamis. Saking cukupnya bisa puasa Ayyamul Bid. Saking cukupnya puasa Daud sehari puasa sehari enggak. Saking cukupnya dia cukup dengan tenaga saja bisa tahajud. Anda pengen ke surga Firdaus, langsung dengan Nabi sesurga. Tahajud enggak bisa bangun, puasa Senin nunggu-nunggu Ramadan. Hah? Terus cita-citanya begitu tinggi gitu, maka Allah turunkan harta, memang passion Anda di situ. Tapi ada harta yang sangat hebat dibandingkan dengan harta yang dibawa-bawa kemanapun dan mungkin berat. Kata Ali bin Abi Thalib, harta yang ini lebih tinggi daripada harta yang dua. Karena harta yang pertama kemana-mana dibawa cukup berat, kadang mesti disimpan di tempat yang aman, kadang kita gelisah. Tapi harta yang kedua ini sama-sama disebut dengan hikmah, sama-sama disebut dengan khair, tapi nilainya tersimpan di tempat yang meringankan kemanapun dia pergi. Apakah nama harta itu? Dan sampai kepada kalimat faqih kita bahas, kita akan teruskan setelah menunaikan salat isya berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Jemaah sekalian, kita telah menunaikan salat isya berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah mengabulkan sebagian dari doa yang kita mohonkan sebelum kita ta'lim tadi. Di antaranya kita memohon kepada Allah semoga di antara saudara-saudari kita dekat ataupun jauh yang belum beriman, seyogianya kita bermohon semoga Allah kuatkan jiwanya untuk bersyahadat sebelum ia wafat. Saya masuk tadi menerima informasi bahwa ada di antara saudari kita yang ingin berucap syahadat di malam hari ini. Baru sampai kepada kami datanya. Boleh disambungkan langsung saja supaya kita bisa mempercepat. Enggak usah nengok ke sana. Ah, enggak ada kuat di sana. Pokoknya kalau ikhwan pasti di meja di sini. Kalau Ahmad di tempat khusus yang antum hanya dengar suara ya, supaya dia bisa kuat untuk bersyahadat dan tidak terganggu dengan wajah-wajah antum itu. Ya. Bismillah. Bisa tersambung dengan Ibu Tasmina. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Ibu, saya mohon izin bacakan dulu Ibu ya, sebagian dari data yang saya terima. Ibu betul bernama Tasmina? Betul Ustaz. Hey, alhamdulillah. Sebentar, saya ingin tegaskan dulu ya, ini ibunya ada di satu ruangan khusus di sini. Ya, jadi ini bukan kayak acara TV, orang di mana kita. Memang sudah ada di sini ya. Alhamdulillah. Nanti kalau sudah selesai, semoga beliau diberikan sifat istiqamah. Amin. Ibu perempuan, agama asal dari Katolik Ibu ya? Betul Ustaz. Baik, Ibu dari lahir di Lubuk Linggau 1 Juni 1979. Alamat sekarang dari Depok Ibu betul? Ya betul Ustaz. Baik, Ibu sudah yakin untuk bersyahadat? Insya Allah yakin Ustaz. Baik, saya tidak akan tanya kembali. Saya punya keyakinan kuat Ibu insya Allah sudah mantap, sudah belajar juga. Hanya saya ingatkan saja dengan cepat bahwa kalau sudah bersyahadat, Ibu komitmen untuk menunaikan semua ketentuan dalam Islam ya. Insya Allah. Baik, ibadahnya, akhlaknya, perilaku yang baik, juga yang paling penting membangun hubungan baik dengan orang-orang di sekitaran kita, khususnya keluarga. Ibu siap saya pandu pelan-pelan? Iya Ustaz. Baik, Ibu pelan-pelan saja, apa yang saya ucapkan, Ibu ikuti dan mohon diucapkan dengan hati sehingga muncul keikhlasan dan ridha Allah yang diberikan kepada Ibu khususnya dan kita semua umumnya insyaAllah. Ibu ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. وأشهد. وأشهد. وأشهد. وأشهد. أن. أن. محمدًا. محمدًا. رسول الله. رسول الله. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Bahwa. Bahwa. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Yang. Yang. Layak disembah. Layak disembah dan dipertuhankan, dan dipertuhankan kecuali, kecuali hanya, hanya Allah, Allah. Dan, dan saya bersaksi, saya bersaksi dengan sesungguhnya, dengan sesungguhnya bahwa, bahwa Nabi Muhammad, Nabi Muhammad adalah, adalah utusan Allah, utusan Allah yang terakhir, yang terakhir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi umazidah. Ya Rabbana laka alhamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li'azimi sultanik. Allahumma nusalli wa nusallimu ala rasulika al-mustafa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal min ukhtina tasmina shahadataha ya rabbal alamin. Waffiq laha fi hayatiha, yassir laha umura hayatiha. اللهم ألحقها بالصالحين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اهدي يا الله إخواننا الذين لم يهتدوا للإسلام حتى هذه الليلة ليهتدوا إلى الإسلام قبل وفاتهم. اللهم توفنا مسلمين بقولك يا الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلى الله على رسولك المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ibu sekarang sudah masuk Islam. Alhamdulillah Ustaz. Ibu sudah muslimah ya Bu ya. Baik. Selamat Ibu. Insyaallah di sini ada saudari-saudari Ibu banyak yang baru. Ibu bisa belajar lebih baik lagi. Dan kita tidak tahu Bu ya kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu istiqamah, pertahankan keislamannya. Amin. Dan mudah-mudahan Ibu bisa turunkan juga kepada anak-anak dan diberikan hidayah. Amin. Untuk bisa memeluk Islam insyaallah. Baik, terima kasih Ibu. Saya mohon izin melanjutkan dulu ta'lim. Baik, dan Ibu bisa insyaallah menghubungi akhwat di panitia, para ibu DKM yang bisa mendampingi Ibu selama ta'lim ini. Ya, terima kasih Ustaz. Baik Ibu, terima kasih. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai pada klasifikasi dan kualifikasi beberapa penamaan dalam Islam terkait dengan tugas-tugas pokok dalam penyampaian misi syariat. Pertama, kita telah bahas tentang mubaligh yang punya tugas untuk menyampaikan pesan-pesan dalam syariat dalam bentuk ceramah itu dengan karakteristik yang telah kita bahas bersama, punya kemampuan retorika yang bagus. Retorika itu sekarang mesti standar, sebab orang-orang yang tidak mengerti agama kecenderungannya sekarang punya retorika yang bagus. Jadi jangan sampai orang yang paham agama kalah dalam memberikan pandangan karena enggak punya retorika. Itu sudah disebutkan isyaratnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204. Bahwa nanti akan muncul di masa datang, ayat ini turun di masa Nabi, orang-orang yang punya kemampuan retorika tingkat tinggi, tapi dia menyesatkan dalam agama. Itu musuh, kata Allah, yang paling bahaya. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Hati-hati, di antara manusia itu ada yang kalau bicara, kata-katanya begitu menarik. Retorikanya cantik, kalimat-kalimatnya seakan logis. Kadang-kadang dia motong-motong ayat, dikutip sebagian-sebagian. Ya, padahal sesungguhnya dia yang paling berbahaya, kata Allah. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harfa. Hati-hati. Ya, kalau dia berjalan ke manapun kecenderungannya merusak. Pemikirannya merusak, tingkahnya merusak, bahkan kalau diingatkan wa idza qila lahu taqillaha akhadhathu al'izzah. Ya, kalau diingatkan bertakwa itu enggak tepat. Itu langsung naik kesombongannya. Nah, ini menunjukkan orang-orang ini izzah itu biasanya dalam konteks memiliki sesuatu yang dibanggakan. Jadi kalau dunia mungkin gelar lah. Ya, S1, S2, S3, S4, kelompok 3, kan? Doktor, profesor, macam-macam lah. Ya, ingat, sekarang ini penting saya sampaikan, karena ayat ini hadir di lingkungan kita. Dan celakanya sekarang begini, teman-teman sekalian. Kalau Anda tanya masalah ekonomi, Anda tanya ke ekonom. Tanya masalah hukum, tanya ahli hukum. Tanya masalah bangunan, tanya ke insinyur, tanya ke arsitek. Semua punya pakar di bidangnya. Bahkan beli tempe ke tukang tempe, ya. Rusak handphone ke counter handphone, semua punya pakar di bidangnya. Tapi sekarang terjadi sesuatu yang agak aneh. Kalau tentang agama, semua jadi pakar sekarang. Nah, inilah penting kita mengetahui klasifikasi ini. Jadi pertama mubaligh, saya sudah terangkan tuntas. Kedua da'i. Da'i itu tadi telah saya sampaikan, punya kualifikasi tiga hal. Satu hikmah, yang kedua punya kemampuan pemberian nasihat yang menenangkan. Yang ketiga punya kemampuan untuk diskusi dengan elegan. Terkait hikmah, tadi saya berikan batas dalam pengertian Al-Quran. Hikmah itu punya dua arti. Kadang ada yang terkait dengan kemampuan harta benda, ya, bijak dalam menggunakan harta, dapatkan dengan cara yang halal, dibelanjakan, diberikan, disalurkan dengan cara yang benar. Yang kedua, ada anugerah tinggi, lebih besar daripada harta. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, sampai-sampai saking pentingnya anugerah yang kedua ini, itu lebih ringan dibawa dibandingkan harta. Kemana-mana bisa digandeng ringan, tidak banyak difikirkan, tapi memberikan sumbangan pemikiran. Sehingga Ali bin Abi Thalib meninggalkan peluang yang pertama, harta materi, mencari harta yang kedua ini. Dan berkah kemudian. Tapi dua-duanya juga berkah. Ya, yang sahabat lain kan mencari di harta. Ya, yang kedua ini, hikmah disebut dengan ilmu. Jadi kalau sudah mendapatkan pengetahuan, itu bagian dari hikmah. Ya, makanya kalau ada orang mendapatkan ilmu, itu pemberian yang sangat tinggi. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan pengetahuan, ilmu, ya, Quran surah kedua ayat 269, sesungguhnya dia pemberian yang sangat bernilai, disebut khair. Dan khairnya pun pakai kata katsir, khairan katsira. Di ayat lain tadi saya terangkan, khair kadang dipahami dengan harta materi. Sekarang khair disebutkan pada ilmu. Begitu menyebutkan ilmu, khairnya ditambahkan dengan kalimat katsir. Khairan katsira. Jadi orang yang punya harta pengetahuan, hakikatnya lebih tinggi dibandingkan dengan harta benda. Jelas ya? Walaupun harta pun punya keistimewaan di sisi Allah, jika digunakan dengan sebenar-benarnya. Paham sampai sini? Nah, kalau dibawa ke konteks da'i, artinya apa? Paling dasar yang membedakan mubaligh dengan da'i, da'i itu punya dasar ilmu. Karena ngajak. Kalau ngajak itu potensinya kan mesti punya alasan. Punya dalil, punya argumentasi. Makanya nanti da'i ini turunannya bisa tiga ke bawah ini. Ya, standar da'i itu punya pengetahuan. Pengetahuan yang bijak. Bahkan kalau digabungkan dengan harta, sebetulnya da'i ini mesti ditopang sehingga tidak ada orientasi mencari harta ketika berdakwah. Itu poinnya. Ya, makanya di beberapa negara di Timur Tengah itu, da'i itu di bawah pemerintah. Kadang-kadang diberikan gaji, kadang-kadang diberikan misalnya fasilitas, kadang-kadang juga diberikan kewenangan, ya, yang luas untuk memberikan nilai-nilai keilmuan dan pembinaan kepada masyarakat. Tapi tidak diintervensi. Umum sifatnya. Itu yang terjadi sekarang di Al-Azhar misalnya, atau sebagian beberapa tempat dan sebagainya. Dia memberikan maslahat bimbingan kepada masyarakat, karena enggak punya aktivitas untuk bekerja, maka disupport di situ. Nah, sehingga enggak ada da'i kemana-mana orientasinya harta. Nah, sekarang ini dikenal ada da'i amplop, ada da'i air, bahkan da'inya da'i amplop hadis. Ya, kalau amplopnya tebal itu sahih. Ya, amplopnya tipis itu dhaif. Tipis tapi banyak, sahih li ghairihi gitu. Nah, sudah sampai ke sana. Ada da'i tipikal air. Ya, kalau yang bagus itu seperti air hujan. Jadi semua dinaungi, enggak peduli rumput, enggak peduli apa, datang aja. Ada mata air, sudah enggak sanggup kemana-mana, enggak bisa safari, tapi orang datang banyak ke situ. Ikhlas dia. Ada air pam, kalau tagihan enggak dibayar enggak ngalir. Nah, ini dari awal udah minta tarif tuh, yang bahaya itu. Ya, dan seterusnya. Nah, ini kita coba doakanlah ya, dijaga da'i-da'i kita supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masuk level ketiga. Nah, ini juga bisa jadi kategori da'i. Da'i itu umum sifatnya, kalau ngajak, ya kan? Memberi arahan da'i. Di antara yang mengajak itu boleh jadi sifatnya alim. Alim. Kalau alim, pertama dia sudah punya dasar ilmu. Jadi mengetahui pendapat-pendapat ulama. Ini pendapat Al-Fatihah ada sekian, bismillah dipakai begini, ini seperti ini, dia ngutip pendapat ulama, tahu pokok-pokok ilmu. Tapi kata Al-Quran, ilmu yang dia miliki itu punya dua sifat. Awas, kalau nanti ada orang pintar, tahu dalil, tahu ini, hafal Quran, hafal hadis, tapi tak punya dua sifat ini, maka dia bukan alim. Alim jamaknya ulama. Alim jamaknya apa? Ulama. Jadi kalau ada Anda ingin mendefinisikan ulama, bukan hanya pintar. Karena yang pintar banyak nanti. Dua sifat ini, satu, dia punya sifat zikir namanya. Zikir. Makanya ketika Anda mau minta fatwa, bukan sembarang ulama. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika Anda bingung tentang persoalan tertentu, maka cari ulama yang ahli zikir. Apa zikir diantaranya? Banyak zikir itu. Tapi semua sepakat kalimat zikir dalam Al-Quran tidak disebutkan. Kecuali sesuatu yang menunjuk pada aspek kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Salat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat 14. Wa aqimis salata lidzikri. Doa disebut zikir. Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Baca Al-Quran disebut zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Alhamdulillah. Menghafal Quran disebut zikir. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Menyebut nama Allah disebut zikir. Quran surah ke-2 ayat 152. Ya, dan berilmu pun belajar ilmu yang mendekatkan diri Anda kepada Allah disebut zikir namanya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Quran surah ketiga ayat 190 sampai 191. Jadi kalau Anda ingin cari ulama, bukan sekedar pintar, tapi kepintarannya mampu mendekatkan Anda dengan Allah. Itu poinnya. Makanya ketika Anda datang ke tempat dia disebut majlis. Jamaknya majalis. Kenapa disebut majlis? Dari kata jalasa. Jalasa itu bukan sekedar duduk. Awas, hati-hati. Bukan sekedar duduk. Saya sering terangkan. Ada jalasa, ada qa'ada. Itu beda. Kalau qa'ada, dari tinggi ke rendah. Saya berdiri, ana qa'im al-an. Wa ana urid an aq'ud. Saya berdiri, pindah ke posisi rendah. Duduk, qa'ada yaq'udu qu'udan. Tapi kalau Anda pindah dari posisi rendah ke tinggi, intiqal minal adna ilal a'la, maka disebut dengan jalasa. Jalasa yadlisu julusan wajilsatan wajalsatan. Ya, pindah tempat, jadi disebut majlis. Pindah dari rendah ke tinggi. Anda di karpet, saya minta pindah ke kursi. Akhil karin faddal intaqil idlis lal kursi. Pindah ke tempat tinggi. Kenapa orang belajar ilmu tempatnya disebut majlis? Karena mesti mengangkat dia, memindahkan dari yang tadinya rendah ke tinggi. Apa yang rendah ke tinggi itu? Itulah iman dan ilmu. Itu yang dimaksud Quran surah 58 ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Hei orang-orang beriman, jika di-share kepadamu, ayo luaskan majlis. Luaskan itu punya dua arti di sini. Anda datang, tempat masih cukup, luaskan buat orang supaya bisa tercover. Datang, duduk. Yang kedua bisa berarti share. Kalau ada ulama yang baik, tokoh-tokoh yang baik bisa mengajar dan bisa mendekatkan Anda dengan Allah. Ilmu kuat, maaf, iman pun terangkat. Dua. Karena itu ketika Anda hadir ke majlis ini, kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum iman walladhina utul ilma darajat ilmu. Ini bukan sekedar mengangkat ilmu Anda. Anda ilmu pintar, tapi kepintaran Anda menjauhkan Anda dari Allah. Itu bukan ilmu yang sesungguhnya. Anda belajar apa sampai tinggi-tinggi, sampai mengatakan semua agama sama? Semuanya sama, menuju pada Tuhan yang sama, walaupun caranya beda-beda. Anda belajar sampai di mana? Ngapain Anda belajar tinggi-tinggi sampai dapat gelar yang tinggi? Kalau kesimpulannya sampai error begitu. Hah? Ada orang berzikir, orang sholat. Kesimpulannya karena sudah dekat dengan Allah sampai enggak sholat lagi. Sholat apa yang Anda kerjakan? Nah, jadi kalau ada yang seperti itu, pasti ada yang keliru. Jadi kalau Anda ingin meminta fatwa pada ulama, datang ke majlisnya, maka sifat yang pertama punya sifat zikir. Dia memberikan pandangan ilmu yang luas, sehingga Anda beribadah dengan wawasan dan argumentasi. Saya sholat, ini dasarnya. Begini caranya. Sampai saya paham apa yang saya kerjakan. Makanya ketika Anda sholatnya mengerti, kekhusyuan itu akan muncul dan terbantu Anda. Nikmat. Yang kedua dari wawasan yang luas itu, Anda bisa menilai ketika orang lain melaksanakan sesuatu, Anda mengerti. Oh, kalau dia beda, dia menggunakan dalil yang ini. Kalau dia sama, berarti dalilnya sama dengan saya. Kalau dia mengerjakan tak ada dalil, Anda bisa ingatkan. Maka sikap Anda pun akan tenang di situ. Dan akan jauh dari pertentangan dan perselisihan. Jadi yang pertama punya sifat zikir. Yang kedua, dia punya sifat khasyah. Itu yang disebutkan di Quran surah ke-35 Fatir di akhir ayat 28 paling kanan sebelah bawah. Ya innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Quran surah 35 di akhir ayat 28. Ya, penghujung ayat 28. Sungguh kalau ada orang paling khasyah kepada Allah itu ulama. Dia sudah ilmunya luas, imannya tinggi. Tadi yang saya katakan, zikir salatnya bagus, baca Qurannya bagus, hafalan Qurannya banyak misalnya. Kemudian doanya bagus, seringkali mustajab doanya. Dan ketakutannya pada Allah luar biasa. Jadi kalau ngasih fatwa itu enggak sembarangan. Ya, enggak ada fatwa berubah ditukar dengan alfat misalnya. Enggak ada. Fatwa berubah ditukar dengan dunia tertentu, tidak. Dia pegang teguh karena ketakutannya pada Allah. Khawatir kalau bicara keliru. Khawatir kalau berpendapat Allah enggak ridha. Bahkan kalau berkata pun dia tetap kalimatnya tuh. Takut, ya, takut kalau menatap, takut Allah lihat enggak suka dengan tatapannya. Jadi itu khasyah namanya. Itulah ulama. Jadi kalau Anda mau minta fatwa, maka mintalah fatwa kepada kategori alim, ulama. Nah, ulama pun kalau mau jadi dai mesti punya sifat tiga tadi. Jadi kadang ulama pintar betul, zikirnya bagus, tapi enggak punya kemampuan retorika, enggak punya kemampuan mengajar. Hah? Kurang ilmu juga misalnya dalam konteks retorikanya, kalah juga nanti sama orang lain yang enggak punya ilmu tapi retorikanya bagus. Ini fikihnya nyambung ini semua nih. Nah, sekarang ulama sudah punya dasar pengetahuan. Punya kemampuan memberikan fatwa, maka tanyakan persoalan hukum pada ulama. Di atas ulama, di atas alim ada kategori spesifik lebih khusus lagi. Namanya faqih. Faqih dari kata fiqih, yang benar-benar khatam, mengerti. Kalau yang tadi ini pendapat ulama gini, ini mazhab ini, mazhab ini. Kalau yang ini memang mengerti rumusannya sampai menjadi pendapat itu. Dasarnya. Di bukan cuman obatnya paham, ini obat untuk mah, ini obat untuk sakit kepala. Kalau yang ini memang tahu bahannya dari apa sehingga bisa meraciknya. Sehingga bisa dibedakan. Ya, kalau yang alim tadi contohnya misalnya dia bisa ngutip ini maksudnya halal, ini perintah, ini larangan. Tapi kalau yang ini tahu, tidak semua kalimat perintah bisa berupa wajib. Ya, asal perintah itu wajib. Tapi ketika Anda lihat, ternyata ada ayat-ayat lain, ada keterangan lain yang menunjukkan ini bukan perintah bermakna wajib, tapi anjuran yang sangat ditekankan. Awas hati-hati. Ketika Anda menemukan kalimat perintah, kelihatan seperti wajib. Tapi belum tentu kalau ada keterangan lain, bisa menjadi standar mubah misalnya. Makan. Ya ayuhan nasu kulu fil amr. Hei semua manusia, makan. Apakah makan menjadi wajib? Kalau enggak makan, dosa di situ. Hah? Mubah di sini, tapi diikat caranya. Kalau Anda enggak makan, bisa sakit. Maka makanlah ini. Caranya begini, begini, begini. Hah? Nanti ada kalimat yang menunjukkan wajib, ada kalimat menunjukkan sunnah, ada kalimat menunjukkan sunnah diikat dengan kondisi tertentu. Ya, misal, nikah, sunnah, menggunakan fi'il amr. Baik, sunnah diikat dengan kondisi tertentu, poligami. Ya? Baik, jelas ya. Nanti ada mubah ke bawahnya. Siapa yang tahu itu? Ahli fikih. Makanya ahli fikih nanti membuat rumusan dasar tentang fikih. Fikih itu paham bagaimana cara memahami agama. Ini ada rumusannya. Maka mereka membuat rumusan-rumusan disebut dengan qawaid. Maka muncul di sini kaidah fikih. Kaidah-kaidah fikih. Kaidah menjadi dasar. Dasar inilah dalam memahami agama. Misal nanti al aslu fil amri lil wujubi hatta yadulla dalilu ala khilafihi. Asal suatu perkara amar menunjukkan kepada wajib sepanjang tidak ada keterangan yang menggeser dari wajib kepada hukum lain. Turun kaidah-kaidah dengan itu menjadi standar bagaimana menyimpulkan sebuah fatwa. Nah, dalam konteks membuat standar itu, perencanaan dan ide-idenya yang selaras dengan ketentuan Islam disebut ijtihad. Ulama-nya disebut mujtahid. Kalau sudah fiqih, orang yang disebut faqih itu sudah khatam dalam rumusan agama di atas level yang ketiga. Kak, jangan nantangin yang faqih. Ya, itu enggak ada kerjaan. Kalau sudah orang faqih bilang sudah diikuti. Ya, sudah diikuti. Karena itu yang masuk kategori faqih ini enggak banyak, Pak Ibu. Enggak banyak. Ya, seperti imam yang empat itu faqih semua. Mereka alim dan faqih. Kalau faqih pasti alim. Karena itu Nabi menyebutkan kalau sudah mendapatkan fiqih, nah itu pasti orang baik. Ada di Al-Bukhari nomor hadis 71 dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu di Kitabul Ilmi, kitab yang ketiga. Badul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi. Man yuridillahu bihi khaira yufaqqihu fid din. Siapapun yang diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik, termasuk baik dalam kalangan manusia, maka jalan terbaiknya salah satunya adalah dijadikan dia fiqih dalam urusan agama. faqih. Dimengerti betul sampai ke ganggangnya, sampai ke celah-celahnya, sampai ke rumusan hukumnya. Jamaknya disebut fuqaha. Jelas? Kalau fuqaha, fiqih, faqih atau bahkan alim diberikan kewenangan kemudian oleh misal pemerintah setempat dalam hukum Islam dan seterusnya untuk memberikan sebuah pandangan dan dilegalisasi sebuah kemestian bagi masyarakat menunaikannya, maka berubah namanya dari faqih, fuqaha menjadi qadhi. Jelas? Qadhi. Kadang disebut dengan hakim yang keputusannya dilegalkan secara administratif harus dilakukan. Kalau dilarang, maka dapat hukuman dari konteks administratif kenegaraan. Itu qadhi. Jelas sampai sini? Baik. Nah sekarang, ini belum selesai. Di buku ini tertulis apa? Kita baru satu kata ini, ya satu kata hampir 2 jam ini. Yeah. Ngaji dengan saya sabar Anda. Jadi maksud saya gini, terapannya kan banyak ini. Sekarang antum lihat yang di TV-TV misalnya kan tayang, itu masuk kategori yang mana? Hah? Yang di masyarakat mengajar masuk kategori mana? Jadi kalau mau tanya hukum, antum mengerti kepada siapa mesti bertanya. Jangan tanya pada rumput yang bergoyang. Ikhtalafal fuqaha'u. Ah, para ahli fiqih di sini berbeda pendapat mereka dan kecenderungan mereka. Fi qiraatil basmalati fi sholati ala aqwalin 'adidah. Mengenai praktek bacaan bismillahirrahmanirrahim yang dibacakan dalam salat kepada beberapa pendapat berikut. Pendapat ini bukan pendapat pribadi karena mereka tadi mengerti rumusan hukum, ini pendapat-pendapat yang disampaikan pada kita berdasar keterangan atau isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbaca dari praktek Nabi begini, maka diantara mereka ada yang pilih A, ada yang pilih B, ada yang pilih C. Karena enggak mungkin mempraktekkan keseluruhannya. Karena beda-beda milihnya, kalau beda kan berarti beda kan? Bahasa Arabnya ikhtalafa. Mereka beda menentukan si fulan A, si fulan B, si fulan C. Walaupun perbedaan ini menjadikan mereka mengetahui semua dasar dalilnya. Di mereka tahu pendapat si fulan A dasarnya ini, si B dasarnya ini, si C dasarnya ini. Cuman kan kalau mempraktekkan itu, boleh jadi setiap orang punya pilihan. Apalagi yang tahu dasar di sini. Anda mau ke Bandung, bisa lewat Cipularang, bisa lewat Puncak. Anda tuh mengerti betul di Puncak ada ini. Tapi yang satu mengatakan, saya butuh lewat Cipularang karena ada keperluan tertentu. Maka Anda gak bisa paksakan yang Puncak, ayo ke Cipularang. Saya gak mau, Puncak, Cipularang, Puncak, Cipularang, Puncak. Ya udah pakai helikopter, kita puterin dua-duanya misalnya. Gak bisa, mesti salah satu dipilihnya. Yang penting kan tujuannya ke Bandung juga. Paham sampai sini ya? Tapi ada kondisi-kondisi yang bagi sementara orang memang pengen ke Cipularang, yang satu pengen ke Puncak. Paham? Kalau sudah mengerti dasarnya, mari kita lihat hukumnya. Baik, kenapa saya sampaikan ini duluan? Supaya kita tuh sadar diri. Sampai alim aja belum nyampe. Terus pengen nyalahin faqih gitu. Kebayang enggak? Orang sekarang ada yang nilai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan bukan nabi, bisa aja salah ya. Kalau beliau salah apalagi ente, Cepi. Anda pilih Umar apa Nabi? Bagaimana Umar bisa bertentangan dengan Nabi? Umar sejaman dengan Nabi, ya kan? Umar mertuanya Nabi, hidup dengan Nabi, dikubur di samping Nabi dan memelihara amanat Nabi. Disebut masuk surga tanpa hisab. Ente sahabat bukan, mertua bukan, menantu bukan. Dikubur aja masih belum jelas di mana. Bisa mempertentangkan Umar dengan Nabi? Jangan begitu cara berpikirnya. Nanti ada beberapa kaidah. Setelah kita tuntas ini, saya ajarkan insya Allah, share, maaf, tidak bermaksud mengajarkan, hanya men-share saja, kaidah-kaidah mempelajari fikih itu seperti apa. Ada kaidahnya. Nah, kenapa saya penting sampaikan? Karena sekarang banyak kaidah baru yang nggak dikenal dalam kitab-kitab otoritatif. Ya, banyak nanti kita akan lihat satu-satu. Untuk dipelajari, bukan untuk diperdebatkan. Saya tidak mengajarkan Anda untuk berdebat. Saya tidak mengajari Anda untuk memberikan peluru untuk mendebat orang lain. Kalau Anda belajar dengan saya hanya untuk pandai berdebat, saya tidak mengakui Anda murid saya. Kita belajar untuk memperbaiki diri. Perbaiki diri, dekatkan dengan Allah, share dengan yang lain. Diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, tak apa-apa. Kita berdoa dalam kebaikan. Itu yang paling bagus sehingga membuat diri kita lebih tenang. Satu. Fadhahaba malikun rahimahullahu ila man'i qira'atiha fis salatil maktubah. Pertama, al-imam Malik. Malik bin Anas, saya sudah terangkan dari nasabnya, dari lahirnya, dari pendidikan beliau sampai beliau wafat. Masih ingat pendapat beliau tentang bismillahirrahmanirrahim dibaca tidak? Dibaca tidak? Tidak, kan? Karena beliau mengambil hadis-hadis awal yang menyantumkan langsung alhamdulillahirrabbilalamin, maka concern beliau ke hadis-hadis ini. Sehingga beliau berpendapat, saya praktekkan yang hadis-hadis awal. Jadi tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam bacaan Al-Fatihah di salat-salat fardu. Ya, ini pendapat pertama. Jahran kanat au sirran. Baik salatnya jahr ataupun sirran, silent. Ya. Salat itu kan yang fardu ada 5, rumusnya 2-4-4-3-4. Ya, duanya silent, tiganya jahr. 2 pertama subuh jahr. 2 kedua zuhur, 4-4-2 zuhur dengan asar. 2-4. 1-4-1-4. Zuhur 4, asar 4. 3 maghrib jahr. Asar isya 4, ya, jahr juga. Ah, baik jahr ataupun tidak sir silent itu kelima-limanya tidak dibacakan Bismillahirrahmanirrahim dalam mazhab Malik. Tapi ini bukan pendapat pribadi Imam Malik. Maksudnya Imam Malik ingin mempraktekkan hadis-hadis Nabi yang di awal-awal masa itu yang Nabi saat sholat tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim dan sholatnya sah. Jelas sampai sini? Jadi kalau Anda menemukan misalnya teman-teman sekalian, satu masa Anda pergi ke satu negara misalnya, begitu takbir langsung hamdalah. Allahu Akbar. Jedanya pendek. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu berarti yang diambil hadis-hadis yang diriwayatkan dari mazhab Maliki. Les, Imam Malik. Imam Malik kategorinya siapa? Ayo, mubalig, da'i, alim atau faqih? Bahkan qadhi. Bahkan qadhi. Gak pakai O. Oh, qadhi. Bahkan qadhi. Karena diangkat oleh penguasa di masanya, termasuk Harun Ar-Rasyid, meminta bahwa mazhabnya Malik dipraktekkan di seluruh dunia. Hanya dengan tawadhunya Imam Malik mengatakan jangan, karena boleh jadi di beberapa tempat ada kecenderungan berbeda dengan apa yang aku sampaikan. Seorang qadhi tingkat tinggi, faqih luar biasa, masih mengatakan jangan paksakan pendapatku untuk dipraktekkan oleh orang lain. Lantas siapa Anda yang belum sampai pada derajat alim dan mengatakan unyakku saja, yang lain bid'ah semua? Maka mesti hati-hati, ya, mesti hati-hati. Baik, la fi istiftahi ummil qur'ani wa la fi ghairiha minas suwari wa ajaza qira'ataha fin nafilati. Ini menarik ini. Beliau mengatakan tidak dibacakan baik dalam Al-Fatihah juga dalam bacaan-bacaan surah yang lain. Jadi kalau Anda masuk biasanya di mazhab Maliki ini juga enggak baca istiftah. Langsung cepat atau dia ngambil istiftah yang paling pendek. Ya, Allahu akbar kabir, alhamdulillah katsiran, subhanallah bukratau wasila, ya kan? Atau dia ambil yang pendek lagi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Langsung ke hamdalah. Sudah waladdallin. Amin. Dia enggak basmalah lagi. Langsung ke surah. Wadduha. Ya. Itu Maliki. Ya. Imam Malik dulu mufti di Madinah. Disebut Imam Darul Hijrah. Dulu Imam Darul Hijrah di Madinah Imam Malik. Nah, cuma kan berdasar situasi politik berganti, diterapkan mazhab berbeda. Itu tidak ada masalah, karena semua merujuk kepada keterangan Nabi. Sekarang mazhab Maliki dipraktikkan banyak di Afrika Utara. Khususnya dari Libya ke sana. Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai ke nyebrang Mediterania. Italia, Prancis, Spanyol, nah itu sebagiannya Maliki. Jadi kalau Anda misalnya sedang ke Spanyol, ya, tiba-tiba Anda sholat, nanti ada rezeki main-main ke Spanyol. Ya. Insyaallah. Anda makmum misalnya, ya, karena jadi imam kayaknya enggak mungkin, ya. Terus imamnya sholat, ya, mimpin Anda. Allahu akbar. Fikih Maliki tangannya enggak di sini, umumnya di bawah sini, mursal. Ya. Jadi enggak semua yang di sini itu Syiah. Tidak semua yang di sini Syiah. Oh, hati-hati, Syiah nanti kelihatan saat sujud atau duduk di antara dua sujud. Ya, tepok, tepok, tepok, tepok, tepok, tepok, ya. Atau ada apa di bawahnya misalnya batu atau apa. Itu Syiah. Tapi kalau masih berdiri begini, belum tentu. Ya, Allahu Akbar, sedang sholat. Dan gak usah diwawancara, Syiah ya. Syiah, katanya. Sedang sholat. Tangan begini. Jelas? Ini yang pertama. Itu tanda awal itu pasti Maliki. Terus dah begini. Yang kedua tandanya, baru dia takbir, Allahu Akbar, solat jahar, langsung tiba-tiba dengan jeda yang tak lampau lama, hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki. Nah, kalau menemukan yang seperti itu berarti mengambil hadis-hadis yang periode awal. Plus yang Nabi pun masih praktekan ketika beliau memimpin sholat. Itu yang menjadikan Abu Hurairah termasuk Anas bin Malik pernah meriwayatkan hadis sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali ya fastaftahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Saya pernah salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, rata-rata semua membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas sampai sini? Baik. Dalam kondisi itu, itu yang dipraktikkan Imam Malik. Jadi kalau dalam salat fardu enggak dibaca bismillahirrahmanirrahim. Kecuali beliau toleran dalam nafilah. Nafilah. Apa itu salat nafilah? Selain salat fardu, namanya nafilah. Hukumnya sunnah. Ya, jadi nama salatnya bukan sunnah nama salatnya. Sunnah itu hukumnya. Nama salatnya nafilah, jamaknya nawafil. Contoh, kalau malam itu ada salat selain salat fardu, salat apa? Tahajud. Tahajud disebut nafilah. Buka Quran surah ke-17 ayat 79. Quran surah 17 Al-Isra ayat 79. Paling kiri agak sedikit ke tengah. Sudah? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, minnya li tab'id, ingat bukan istighraq, minnya min li tab'id, at-tab'id menunjuk pada sebagian, bukan semua malam. Jadi kata Al-Qur'an kalau pengen tahajud jangan begadang. Awas, jangan begadang. Awas ya, kalau pengen tahajud jangan begadang. Jangan begadang, kecuali ada perlunya. Ya. Betul. Kalau ada keperluan silakan. Malam Anda sholat, maka disebut qiyamul lail namanya. Jadi kalau qiyamul lail itu nama umum. Bisa mencakup tahajud, bisa bukan. Jadi kalau Anda malamnya enggak tidur, kemudian malamnya sholat, masuk kategori qiyamul lail. Atau Anda terlampau lelah, capek saya, kayaknya sulit bangun malam. Maka diajarkanlah oleh Nabi sebelum tidur, sholat dulu. Ya, setelah sholat isya, sholat sunnah, sholat lagi. Nah, itu masuk kategori qiyamul lail. Bangun silahkan di antara sebagian malamnya. Setelah itu istirahat, tutup dengan witir. Itu yang hadis mengatakan sebelum tidur, sholat witir dulu. Nutup yang itu. Kalau ternyata bangun lagi malamnya, silahkan buka lagi amalan sholat yang baru, dimulai dengan tahajud. Paham di sini? Jadi kalau ingin tahajud, tidur dulu. Karena itu disebut tahajud dari kata hajada. Hajada. Ha, jim dal besar. Hajada. Apa itu hajada? Hajada itu aktivitas yang dikerjakan setelah istirahat. Setelah tidur. Jadi kalau Anda bangkit di malam setelah tidur, walaupun tidur 5 menit, 10 menit, 15 menit, bangkit Anda. Bangkit dari tidur. Maka disebut hajada. Kalau berusaha untuk bangkit malamnya, untuk bangun malamnya setelah tidur, berusaha bisa bangun, maka tambahkan tak di depannya. Kaidah ilmu sharaf. Tapi kalau perbuatan itu tidak mudah, dan belum tentu bisa dikerjakan di awal-awal saat Anda menginginkannya, maka ada kata syiddah, tantangannya tak mudah, butuh motivasi 2 kali lipat. Maka tambahkan tashdid sebelum huruf akhirnya. Tahajjud. Sifatnya disebut dengan tahajjud. Di ketika Al-Quran menyebutkan fatahajjat, menunjuk pada pekerjaannya. Saking pentingnya tahajud ini sampai Quran mengatakan begini. Cara menerjemahkannya lihat. Wa minal layli. Hei, tidur dulu kalau pengen bangun malam. Sebagian malam aja, enggak usah semua, kata Allah. Fatahajjat, fa-nya cepat. Biasanya kalau di dalam ibadah diperintahkan cepat, ada yang sangat istimewa yang tidak ditemukan di ibadah lain. Makanya saya sering katakan, harfu atfin radithin baina syai'aini bila hudud. Huruf ataf, konjungsi di antara 2 peristiwa yang menyebutkan sesuatu kalau diminta dengan cepat, ada sesuatu yang penting, beda dengan yang lain. Karena itu kata Allah, kalau engkau malamnya mampu bangun, segera bangun. Tapi itu tidak mudah, berusahalah bangun. Karena keistimewaannya beda. Saya pernah sampaikan di sesi yang lain, Anda bisa tahajud, Anda mendapatkan 4 keistimewaan yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud, sekalipun sholat fardunya khusyuk. Anda sampai khusyuk sholat isya, sampai menangis, terseduh-seduh, karpet basah misalnya, sebagainya. Nah, pokoknya Anda nangis ya. Bagus saat itu, mungkin terkabul doa, tapi enggak tahajud, enggak akan dapat yang 4 itu. Enggak dapat. Makanya berusaha. Karena itu kalau pengen bangun malamnya, usahakan maksimal ikhtiar kita. Dari ikhtiar itulah Allah nanti yang memberikan kepada hati kita kekuatan untuk bangkit di malam hari. Bisa lewat apa saja. Bisa mungkin jalannya mimpi pada yang tidak menyenangkan, tiba-tiba kaget terhadap sesuatu. tiba-tiba mimpi terjun payung, ternyata turun dari kasur, rembuk. Tapi ini enggak mudah nih, butuh perjuangan. Karena itu saya sering katakan kan, setting alarm 3 kali kan, mesti ingat, pengen bangun jam 3, alarm jam 2.15, 2.30, 2.45, gitu kan? Alarm pertama matikan alarm kedua matikan alarm ketiga siap-siap, gitu kan? Baik, kalau bisa sih alarmnya jangan pakai bunyi-bunyian enggak jelas, suara kita aja. Bangun, gitu kan? 2.15, ya. Kita matikan yang kedua, hudang siap. Yang ketiga lebih dahsyat lagi, kalau kamu enggak bangun, bagaimana kalau wafat malam ini? Sampaikan, wafat kamu, belum. Nah, sini, itulah tahajud. Nah, tahajud itu disebut nafilah. Nafilah itu bukan fardu. Nafilah itu asalnya begini, tambahan sesuatu, bukan bagian dari yang pokok. Cuman kalau enggak ada itu, rasanya enggak enak gitu. Itu nafilah. Makanya ekor hewan disebut nafilah. Ekor hewan. Bukan bagian inti. Sapi tanpa ekor memang masih kelihatan utuh. Jalan aja, cuman kalau enggak ada ekornya enggak enak ngelihatnya. Coba lihat. Di sapi kurban, Pak, harganya murah, cuman 3 juta gitu. Kenapa enggak ada ekornya? Ya, silakan, Cek. Jadi ekornya kan enggak menentukan kehidupan dia, cuman kalau enggak ada ekor rasanya enggak enak. Ada bagian yang menyempurnakan bagian kehidupan, itu disebut nafilah namanya. Nah, tahajud begitu. Salat-salat yang lain begitu. Kenapa disebut nafilah? Karena hasil yang didapatkan dari nafilah itu akan menyempurnakan yang fardu. Apa diantaranya? Pahala. Bagaimana menutup kekurangan di yang fardu? Antum memang subuh 2 rakaat, tapi dari 2 itu yang khusyuk berapa persen? Kadang-kadang subuhnya 2 bisa 3 dikerjakan. Huh? Ayat sajdah langsung ruku kadang-kadang. Huh? Imam sujud anda ruku, imam ruku anda sujud gitu kan? Sering kejadian tiap subuh Jumat. Baik, coba lihat berapa yang khusyuk. Nah, untuk menutup itu, nafilah lah itu. Makanya ditambahkan dengan motivasinya. Ya, motivasi itu biasanya berupa hukum. Sunnah. Kenapa disebut sunnah? Karena sunnah itu menawarkan motivasi pahala. Sunnah itu kan kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan, tidak apa-apa, tidak berdosa. Nah, dikenalkan dengan sunnah oleh para ulama supaya yang dikejar pahalanya. Sebab kalau dikenalkan nafilahnya, terasa sebagian orang jadi beban. Nafilah nih, tambahan kan. Ya, nafilah nih, tambahan kan bukan pokok. Tapi kalau dikenalkan sunnah nih, ada pahala, pahala. Sebagian orang yang orientasinya mengumpulkan pahala lebih cepat termotivasi di situ. Maka dinamakan dengan nama hukumnya untuk memberikan motivasi kalau dikerjakan pahala banyak kita kumpulkan. Lawan pahala itu kan dosa. Jadi kalau anda sedang motivasinya lemah menunaikan sholat-sholat nafilah, tanyakan, emang ente sudah punya koleksi pahala banyak? Emang dosanya sudah berkurang sampai gak butuh sholat sunnah? Memang tantangannya gak ada yang bisa membuat kita dosa. Kalau anda tinggal di padang pasir, wajar gak sholat sunnah? Sebab yang dilihat unta, padang pasir, kadal gurun. Makanya di hadis muslim, ada seorang Arab Badui datang ke Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin basitin yudkhilunil jannah. Ajarkan padaku amalan yang ringan-ringan, jangan berat-berat. Yang penting ke surga, ya Rasulullah. Pinter, modal dikit keuntungan banyak. Yang penting ke surga. Kata Nabi, kalau engkau mau begitu, cukup yang fardu saja. Sholat yang fardu, enggak usah mikirin sunnah. Kalau pengen tatawu, silakan. Puasa yang fardu, ila an tatawu, kecuali engkau pengen puasa sunnah. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, saya kerjakan yang fardu saja. Enggak, saya kerjakan yang sunnah. Dan saya akan komitmen menjauhi maksiat. Fantalaku, pergi dia. Kata Nabi, aflahain sadaqah, udakhalal jannah. Kalau benar dia, masuk surga. Benar itu apa? Kerjakan yang fardunya, kedua tinggalkan maksiat. Karena rumus dosa itu kan ngurangin pahala. Begitu maksiat, pahala diambil. Begitu maksiat, pahala diambil. Cuman tadi saya katakan, gurunnya orang Arab Badui itu tinggalnya di gurun. Di gurun apa maksiat yang mau dilihat? Hah? Ya unta kan gak apa-apa. Memang unta gak pakai pakaian. Jadi aneh kalau unta pakai pakaian. Kadal begitu, gak ada yang aneh. Ya main Facebook gak ada sinyal. Hah? Update status juga gak bisa. Emang susah di sana itu. Jadi kalau antum pengen ngerjakan yang fardu aja, ke gurun sana. Cuma kalau anda mau terapkan rumus itu di sini, susah. Buka TV acara maksiat, pulang pengajian lihat videotron begitu juga. Ya, kadang-kadang juga ya gimana? Dilihat dosa, nggak dilihat juga ya peluang. Tapi ya pilihan kita masing-masing. Kalau merasa memang banyak pahalanya, ya silahkan. Tapi kalau merasa dosa banyak, jangan ditinggalkan amalan sunnah. Paham sampai sini? Nah, kata Imam Malik dalam ibadah sunnah itu, saking dia ini punya sifat pendukung kepada fardu, cuman bukan bagian pokok, memang di sunnah itu banyak fleksibilitas yang tidak ditemukan di pokok, yang fardu. Contoh diantaranya Imam Malik pun sampai fleksibelnya bisa mengatakan, padahal beliau ketat, bismillah gak dipakai di fardu, tapi sunnah masih boleh. Nah, ini menunjukkan kalaupun masih boleh, artinya gak bertentangan beliau. Cuma beliau memilih dalil-dalil yang awal. Jelas ya? Di sunnah itu teman-teman, itu lebih fleksibel. Contoh begini, contoh. Anda kalau mampu berdiri, sholat fardu gak boleh duduk. Kalau duduk, batal. Mesti diulang sholatnya. Anda mampu berdiri, kemudian memilih duduk misalnya, maka batal sholatnya. Karena itu dalam beberapa fikih yang ketat, sepanjang masih bisa berdiri, maka sebagian tempat berdirinya tetap berdiri. Contoh, Anda punya masalah di lutut, mau sujud susah, butuh untuk duduk. Tapi saat takbir masih bisa berdiri. Itu sebagian ulama masih ada yang ketat, tetap berdiri dalam takbirnya, begitu ruku dan sujud baru kemudian duduk. Saking pentingnya berdiri dalam sholat. Bahkan Nabi pernah mempertahankan diri beliau dengan tongkat dan bersandar ke dalam salah satu tiang pelepah kurma. Saking ingin menunjukkan betapa pentingnya berdiri. Ingin menunjukkan kesungguhan di hadapan Allah dengan kemampuan seperti ini. Jelas ya? Tapi sunnah fleksibel. Walaupun Anda mampu berdiri, tapi Anda memilih duduk, maka tetap sah sholatnya walaupun pahalanya setengah dari yang berdiri. Hadisnya sahih. Sholat sunnah, Anda pilih duduk. Walaupun mampu berdiri, tetap dapat pahalanya setengah dari yang berdiri. Contoh paling gampang begini, kenapa ada ketentuan demikian salah satunya? Bahkan dari Nabi ketentuannya. Dalam kasus tertentu, kadang-kadang orang sulit berdiri lama. Tarawih. Jangan ukur di alisan. Ukurnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Yang kadang-kadang dalam satu sholat itu bisa satu juz. Paling sedikit. Paling sedikit. Ya. Kadang kalau memang mau mengikuti Nabi, satu rakaatnya bisa 100 ayat. Ya, mungkin gak tahan. Ya, ada sebagian orang capek, gak biasa. Kalau orang-orang sana mungkin biasa. Atau orang yang biasa khataman biasa. Yang tak biasa sudah pegal duluan. Karena pegal dia, rakaat keduanya dia memilih untuk duduk. Boleh, cuman pahala setengah. Tapi kan kalau di Masjidil Haram ya lumayan lah. Sekali sholat kan 100 ribu. Kalau setengah berarti dapat 50 ribu. Tapi kalau di alih saja benar-benar setengah. Jelas ya, jadi nafilah itu fleksibel. Jadi kalau dalam fikih Maliki mau baca bismillah silahkan di nafilah. Jadi kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha itu nafilah. Kalau ada yang baca bismillah pun itu artinya masih ditoleransi, kecuali di sholat fardu. Jelas? Taip. Saya baca agak cepat. Dua. Ini sebentar kok, cuma tiga. Ya. Terus bonus satu jadi empat. Wa dhahaba Abu Hanifah rahimahullahu, dan juga Imam Abu Hanifah Nu'man, ya. Rahimahullah, semoga Allah muliakan beliau. Beliau berpendapat berdasar dalil-dalil yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa annal musalliya yaqra'uha sirran ma'al fatihati fi kulli raka'atin min raka'atis shalah wa in qara'aha ma'a kulli suratin fa hasuna. Madzhab Hanafi sekarang tersebar umumnya di Asia Selatan. Ya, India, Pakistan, nah itu Hanafi umumnya. Ya, sebagian yang pecahan Soviet, ya, Albania, nah itu Albania tuh Hanafi. Makanya Syekh Al-Albani itu bapaknya itu Hanafi madhabnya. Ya, Syekh Al-Albani awalnya Hanafi dan beliau memilih untuk lepas madhab. Jadi berusaha untuk mendapatkan yang rajih, yang rajih, yang rajih demikian. Ya, kalau kita enggak bisa karena kita enggak punya dasar. Jelas ya? Baik, kemudian Hanafi menyebar di wilayah Asia Selatan. Pecahan Soviet sebagian ke Cina, Asia Timur sana. Baik, berpendapat bahwa dalam Al-Fatihah masih bisa dibaca, termasuk setiap surah, Bismillahirrahmanirrahim. Cuma bacaannya sir. Jelas ya? Sir. Sir itu silent, jadi enggak dikeraskan. Jadi kalau mazhab Hanafi, walaupun jadi imam atau jadi makmum, khususnya jadi imam, itu dibaca sir. Mirip-mirip nanti dengan Ahmad bin Hanbal. Ya, Hanbali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim. Jadi sir. Jelas ya? Itu fi kulli raka'atin min raka'atis shalah. Jadi setiap rakaat sir. Sir, sir, sir, sir, sir, sir. Termasuk kalau baca surat, di sini bedanya dengan Hanbali. Nanti kita lihat yang Hanbali. Kalau Hanafi, kalau Maliki tidak dibaca, Fatihah tidak, surah tidak, tapi di nafilah baca. Kalau mazhabnya Hanafi, Al-Fatihah dan surah dibaca, cuma sir bacanya. Jadi kencangkan. Nah, sir itu, saya ingatkan sebentar ya, mohon izin sekali. Sir itu artinya bacaan pelan, yang kalaupun terdengar, yang dengar itu yang baca. Jadi bukan diperdengarkan kepada makmum. Ya, kadang-kadang ada sebagian imam yang saya amati ingin mempraktekkan sir, tapi ngasih info ke makmum, saya sir. Caranya bagaimana? Dia dekatkan lisannya dengan mic. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kalau diperdengarkan sama aja jahr, Joni. Jadi kalau Anda kasih tahu orang, kedengaran sama orang, itu artinya jahar, bukan sir. Karena bedanya sir dengan jahar itu, kalau jahar dikeraskan sampai orang dengar. Kalau sir itu pelan, saking pelannya cuma Anda yang dengar. Ya, kalau di Arab, di Masjidil Haram, memang mic-nya peka banget. Peka. Ya, Anda deham kedengaran. Ya, ini gejolak jiwanya terdengar loh. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Makanya antum gak bisa jadi imam di sana, udah gemeteran begini. Jadi, kedengaran, jadi saking pekanya mic-nya itu. Makanya ketika dia baca, Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya untuk dia saja, cuman karena mic-nya peka, kedengaran. Nah, di sini gak usah ikut-ikutan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jahal namanya. Ya udah aja, sir. Gak ada masalah. Ketika Anda sir pun dalilnya ada. Praktek kenabinya ada. Sah sholatnya. Paham ya? Nah, itu poin. Kemudian yang ketiga. Ini sebetulnya di sini aja pendapatnya. Yang lain tambahan. Waqala Asy-Syafi'i rahimahullah. Sedangkan Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah, semoga Allah muliakan dan menyayangi beliau. Beliau mengambil pendapat jalur yang ini, yaqra'uhal musalli wujuban fil jahri jahran wa fis sirri sirran. Wajib baca bismillahirrahmanirrahim di salat yang jahr subuh, maghrib, isya. Jahr di salat sir, sir. Zuhur, asar. Termasuk sunnah yang berjamaah kalau jahr dibaca jahr. Contohnya apa? Tarawih, Idul Fitri, Idul Adha, salat gerhana, itu dibaca. Awas ingat konsekuensinya. Ingat konsekuensinya. Kalau sifatnya wajib, berarti kalau enggak dibaca, batal salatnya. Mesti diulang. Mesti. Awas, karena kalau Anda mengambil dalil yang diambil oleh Imam Syafi'i, mesti konsisten. Jadi kalau Anda baca, kan misalnya saya mau pakai ini, dalil Imam Syafi'i, saya cenderung ke situ. Baca. Anda masih jahr. Kalau baca, baca. Kalau jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jahar. Sir-sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baca. Itu wajib hukumnya. Jadi kalau Anda mazhabnya mengambil Asy-Syafi'i, tidak membaca dengan sengaja itu, bukan karena lupa atau yang lain, maka sholatnya diulang. Jelas? Termasuk kalau bermakmum di belakang imam, yang imamnya misalnya Maliki. Nggak baca dia. Makmum tetap ketika membaca Al-Fatihah dimulai dengan Bismillah. Ya, dari fikih Syafi'i yang paling ketat. Jadi begitu imamnya selesai, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selesai. Amin. Kan suka ada jeda? Maka memberi kesempatan pada makmum baca Al-Fatihah minimal 3 ayat. 3 ayat itu sudah bisa mewakili satu surah. Karena surah terpendek dalam Al-Qur'an cuma 3 ayat. Inna a'tainakal fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Karena itu kata para fuqaha, kalau ada makmum cukup baca sampai ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim atau kalau dari hamdalah maliki yaumiddin, maka dicukupkan baginya bacaan Fatihah itu. Cukup. Paham? Nah, itu mazhab Asy-Syafi'i. Terakhir tambahan, waqala Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu, sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal semoga Allah muliakan beliau, beliau mengambil jalur yaqra'uha sirran wa la yusannul jahru biha, dibaca, cuma bacanya sir, mirip-mirip dengan al-Imam Abu Hanifah. Jelas ya? Dan tidak dijaharkan dalam setiap situasi, jadi sir. Nah, ini di mana setiap tempat dia mempraktekkan itu atau negara ingin memudahkan masyarakatnya sehingga mengambil salah satu madhab. Misal di Saudi pakai Hambali, ya kan? Di India misalnya menggunakan Hanafi. Ya, di Mesir Syria pakai Syafi'i misalnya. Ya, Libya pakai Maliki untuk memudahkan. Karena ingin mengambil bagian memudahkan itu, silahkan dipraktekkan, enggak ada masalah. Maka jangan kaget kalau Anda ke Saudi sir, ya. Kalau Anda ke Libya enggak ada sama sekali. Kalau Anda ke Mesir digunakan jahr. Termasuk di Malaysia pakai Syafi'i. Kalau ke Malaysia Syafi'i. Nah, cuma saran saya begini, ini untuk bisa menerapkan toleransi dalam ibadah. Kalau datang ke tempat tertentu yang dia mayoritasnya menerapkan mazhab di situ, maka hormati mazhabnya. Saya pun begitu. Saya kalau ke Malaysia diminta jadi imam. Karena Malaysia Syafi'i, subuh saya kunut. Saya pimpin kunut. Ya. Kalau saya berada di lingkungan misalnya Hambali yang kunutnya Nazilah, maka saya tidak kunut subuh. Nazilah saya kunut. Karena memang fikihnya mesti begitu. Kalau datang ke satu tempat mayoritas di situ menganut misalnya mazhabnya A, maka Anda belajar mazhab itu, bukan membawa mazhab yang baru kemudian merubah yang di situ. Ya, cara berpikirnya mesti beda, karena semua jalur mazhab itu bukan pendapat pribadi, semua dari Nabi. Cuma untuk memudahkan menggunakan jalur yang demikian. Paham ya? Kalau paham semua ini, insya Allah memudahkan kita dalam ibadah. Karena kita mengerti, itu yang disebut dengan fiqih. Jelas ya? Kalau sudah masuk ke masalah fuqaha berbeda pendapat, ingat Anda bukan ahli fiqih. Jangan ikut-ikutan berbeda pendapat. Paham ya? Nah, dan di situ pun kalau ahli fikih toleran, kita mesti lebih toleran karena mereka yang tahu ilmu mengerti, kita yang belum paham tinggal mengikuti. Jelas sampai sini? Baik. Penutupnya bonus supaya nanti pekan depan kita masuk kemudian langsung ke surah Al-Baqarah. Hal yaqra'ul ma'mumu khalfal imam? Apakah makmum baca Al-Fatihah di belakang imam? Ini bagian terakhir yang kadang sering ditanyakan. Saya baca cepat saja ya. Insyaallah. Insyaallah saya tidak akan kemana-mana, fokus ke sini. Jadi bersabar sedikit, kita selesaikan. Nanti pekan depan kita masuk kepada Al-Baqarah. Siap ya? Ya, enggak lama kok, paling 1 jam. Alhamdulillah. Ya, silakan, Bu. Hal yaqra'ul ma'mum khalfal imami? Apakah makmum membaca di belakang imam Al-Fatihah? Ya. Ittafaqa al-ulama 'ala anna al-ma'muma idza adraka al-imam raki'an fa innahu yahmilu 'anhu al-qira'ah. Semua ulama sepakat. Ingat, ulama sepakat. Maka yang bukan ulama enggak mungkin beda. Dan jangan bilang terjadi perbedaan pendapat. Itu tandanya Anda belum tahu, ya. Semua ulama sepakat bahwa jika seorang makmum mendapatkan imamnya rukuk, awas, takbir imam rukuk, maka langsung saja makmumnya ikut rukuk. Dan bacaan imam sudah mengcover bacaannya makmum. Jadi enggak usah baca Al-Fatihah di sini. Ya langsung begitu imam Anda dapatkan misalnya imam rukuk, Allahu Akbar rukuk subuh nih. Anda pas datang di situ langsung takbir, Allahu Akbar rukuk. Jadi enggak baca Al-Fatihah lagi, langsung ikut rukuk, dan di situ Anda sudah mendapatkan satu rakaat. Karena rukuk disebut rukuk seakar dengan kata rakaat. Rak'atun. Rak'ah. Dari sini muncul kata ruku. Jadi kalau sudah mendapati imamnya ruku, dapat satu rakaat. Awas. Ini sering dapat di masyarakat, praktik yang agak beda. Bedanya apa? Ulama sepakat, dia beda sendiri. Kata ulama berdasar hadis Nabi SAW sahih. Innamal imam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi faqiratul imamu qiratul ma'mum. Adapun imam dijadikan untuk diikuti. Ingat, ikut. Imam ruku, Anda ruku. Imam sujud, Anda sujud. Jangan imam sujud, Anda masih intidal. Imam ruku, Anda sujud. Awas. Jadi begitu imamnya ruku, Anda ikut ruku. Fakiraatul imam, kiraatul makmum. Dalam kondisi itu, maka bacaan imam sudah mengcover bacaan makmum. Jadi kalau tak baca Al-Fatihah pun tidak ada masalah. Karena tak terkejar itu. Maka bacaan imam mengcover Anda. Cuma Anda ikut ruku. Langsung dapat satu rakaat. Jadi kalau subuh besok misalnya, qadarullah, Anda datang karena kondisi tertentu, langsung imam pas ruku, ikut ruku. Rakaat pertama. Dan kalau imam salam, ikut salam. Karena sudah dapat 2 rakaat. Jadi jangan nambah rakaat lagi. Kecuali kalau enggak dapat ruku. Setelah fase ruku, bukan sebelum. Misal imam sudah i'tidal, maka langsung i'tidal. Cuma tambah 1 rakaat. Jelas? Jadi batasannya apa? Ruku. Tapi jangan coba-coba nunggu imam ruku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, shallallahu ilaihi wa sallam. Udah komat tuh, tenang, belum ruku. Nunggu ruku dia. Udah Fatihah kita terlambat, tenang aja, saya tahu dia baca surat apa. Entar begitu deket tuh, baru kita datang. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini waktunya. astagfirullah sudah ruku, ya. Allahu Akbar ruku, itu dosa. Paham ya? Ini ittafaqal ulama. Liijma'ihim 'ala suqut al-qira'atu 'anhu bi ruku'il imam, karena mereka ijma'. Jadi ulama sudah ijma' semua. Ijma' itu sepakat semua ulama. Enggak ada beda. Ini tinggal pengetahuan saja. Jadi jangan pakai perasaan, pakai dalil kalau ibadah. Jadi kalau imamnya ruku, rakaat pertama subuh dapat satu rakaat tidak? Dapat, langsung diikuti. Jadi takbir langsung ruku. Jadi enggak baca iftitah lagi, enggak baca Al-Fatihah lagi. Di takbir Allahu Akbar langsung ruku. Dapat satu rakaat. Ya, ini semua ulama sepakat. Tapi kalau Anda dapatnya i'tidal, dapatnya ruku, berarti tambah satu rakaat. Baik. Itu ijma'. Wa amma idza adrakahu qa'iman fa hal yaqra'u khalfahu am takfihi qira'atul imam? Tapi kalau sedang Anda makmum, imamnya masih berdiri, maka apakah bacaan imam sudah mengcover bacaan makmum sehingga Anda tidak perlu kemudian baca Al-Fatihah lagi atau tetap baca? Di sini setidaknya ada dua pendapat yang utama. Satu, ini terakhir kita baca. فذهب الشافعي وأحمد إلى وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية. Maka Imam Asy-Syafi'i dengan muridnya Imam Ahmad rahimahumallahu taala berpendapat wajib tetap membaca Al-Fatihah, baik itu salatnya jahr ataupun sir. Paham? Dan saya cenderung kepada yang ini, tetap dibaca. Ya, saya pribadi cenderung kepada yang ini, tetap dibaca. Jadi kalau nanti kita salat bermakmum di belakang imam, imam takbir, kita ikut takbir. Ya, kemudian dalam salat sir ataupun jahr tetap dibaca. Kalau sir enggak ada masalah karena kita tinggal baca. Jahr yang bermasalah biasanya. Ya, bermasalahnya apa? Kapan bacanya? Apakah ikut imam setiap kalimat ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jedanya atau selawatuddalin. Waladdallin. Selesai. Amin, kita baca. Nah, itu bergantung kepada fikih imamnya. Makanya nanti imam tuh perlu belajar fikih imam. Imam enggak cukup hafal Quran saja. Kalau enggak tahu fikih salat bahaya. Nanti satu saat belajarlah kita ya. Kami ajarkan bagi beberapa yang ikut karantina untuk jadi imam. Nanti kita buka insyaallah kelas untuk imam, untuk khatib, supaya belajar. Karena yang laki-laki itu pasti jadi imam. Pasti jadi imam itu. Minimal imam untuk diri sendiri. Diri sendiri di rumah tangga, untuk anak, ya. Untuk ibu antum. Antum belum nikah tapi kan punya ibu. Ya, apa enggak bangga orang tua anaknya jadi imam untuknya? Imam, bismillah. Ya. Jangan pikirkan lu, saya kan belum rumah tangga Ustaz. Ya, insyaallah sebelum kiamat kurang 2 hari mungkin nanti bisa terjadi. Ya, tapi kan ibu ada, ya kan? Ya, anak adik-adik ada, kakak ada, jadi imam. Belajar fikihnya. Jadi dari mulai berbalik. Berbalik itu kan bukan hanya sekadar mengatakan istau, istaqimu, istau, sudah tahu. Rapatkan saf, luruskan. Tidak, lihat siapa yang sholat. Anak kecil, orang dewasa, orang tua yang gak bisa berdiri lama, orang transit. Kan suka ada orang transit kan? Masjid-masjid pinggir jalan itu. Orang transit. Apalagi lagi nunggu perjalanan. Mau naik pesawat, bacain Al-Baqarah. Terlambat gitu. Terus dilihat kekuatannya apa dan sebagainya. Termasuk ini. Bagi imam, itu ada dua kemungkinan. Bisa Anda dalam salat-salat fardu, akan lebih baik berikan jeda setiap kalimatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Setiap selesai, makmum ikuti. Selesai, makmum ikuti. Atau berikan jeda setelah waladdallin dengan ukuran jeda membaca sampai arrahmanirrahim. Biasanya jeda ini diberikan dalam sholat-sholat sunnah yang sifatnya bacaan cepat dan jahr. Seperti tarawih. Tarawih itu boleh pakai hadar. Dia ada hadar, ada mutawasit, ada tiwal. Kalau hadar itu bacaan cepat jadi dua harakat, satu detik. Satu detik. Kecuali mad wajib, mutasil. Ya, mad arid disukun dua. Dua, dua, dua. Kadang diwasalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Uhdinas siratal mustaqim. Dia baca cepat, cuman tetap sesuai tajwid. Jadi dua, dua, dua, dua. Biasanya bacaan ini untuk mengejar banyak ayat. Ya, dia jangan sampai bacaan cepat yang dibaca cuman satu ayat. Karena untuk ngejar banyak ayat. Ya, jadi alif bacaan Al-Fatihah itu bisa setengah menit. Karena dicepatkan. Ya, dijadikan hadar. Itu sah. Dua harakat. Satu detik. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Hampir misalnya enggak nyampe 1 menit. Masuklah ayat-ayatnya diperbanyak. Bukan cuma satu. Yasin. Allahu Akbar. Nah, itu. Salah. Sah memang cuma keliru. Ya, bisa gini. Kalau Anda mengambil yang seperti itu, setelah waladdallin berikan jeda pada makmum setelah membaca sampai dengan 3 ayat. Ar-Rahmanir-Rahim. Paham? Nah, kalau salatnya fardu yang seperti maghrib, isya, subuh, berikan jeda setiap bacaannya supaya makmum bisa mengikuti sempurna sampai waladdallin. Jelas ya? Sebab kalau diikutkan setelah waladdallin, jedanya lebih pendek nantinya. Baik. Kemudian yang terakhir, wa dhahaba Abu Hanifah ila annahu la yaqra'u khalfal imami la fi sirriyyati wala fil jahriyyah. Enggak dibaca di belakang imam itu. Enggak dibaca di belakang imam, cukup mengikuti imamnya saja, disimak maksudnya. Baik bacaan sir ataupun jahr. Jadi kalau Anda misalnya dalam bacaan jahr khususnya, kalau sir itu enggak enak kalau enggak baca. Ya, kalau jahr itu imam baca bismillah sampai akhir ayat, simak aja. Simak deh. Apa dalilnya? Di antara dalilnya di sini diambil istadalla Syafi'iyyah wal Hanabilah bil hadis al mutaqaddim wa huwa qaulu ta'ala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Nah, adapun teman-teman sekalian, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan dalil jika kita di belakang imam tetap baca Al-Fatihah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La salata, la-nya bisa menjadi nafyi bahkan naqsi. Nafyi itu ditolak, enggak sah. Jadi kalau sengaja enggak baca Al-Fatihah, itu enggak sah, mesti diulang. Paham? Ya, mesti ikut. Sedangkan Abu Hanifah, wa ammal imamu Abu Hanifah faqad mana'a min al-qira'ati khalfal imami mutlaqan amalan bil ayatil karimah wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu. Al-A'raf ayat 204. Jadi sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan jangan baca baik Al-Fatihah ataupun surat. Karena apa? Karena ada dalil dalam Al-Quran surah ke-7 ayat 204 jika dibacakan Al-Quran. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan, simak, dengarkan. Ya simak aja, simak, ikuti kemana ayatnya, pahami dengan baik, ikut. Itu sudah masuk dalam kategori mengikuti imam. Serta hadis Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi faqiratul imam, qiratul makmum. Imam jadikan untuk diikuti, maka bacaan imam sudah mengcover bacaan makmum. Maka jangan kaget kalau misalnya Anda sholat di mazhab Hanafi, di India, di Pakistan, sebagian di China, atau pecahan Soviet, itu makmumnya diam aja, diam gitu. Ya. Enggak kelihatan komat kamit misalnya kan, enggak kelihatan bergerak. Ya salah Anda juga ngapain ngeliatin orang kan? Baik. Terus dia diem, terus ruku sujud terus salam. Saya itu cuman bacaan surat, sedangkan bacaan doa tetap baca. Ya, jadi bukan diem semua. Allahu Akbar. Tidak. Salat bukan pantomin, ya. Jadi kalau doa tetap baca. Doa baca, takbir baca, cuma saat Fatihah dengan surah dia menyimak karena ada ayat khusus tentang itu. Dua-duanya itu tersambung dengan dalil-dalil yang kuat yang dipahami setiap yang condong kepadanya. Cuma kalau Anda tanya saya, Ustaz ngamalkan yang mana? Saya ngamalkan pendapat yang pertama, yaitu tetap membaca surah Al-Fatihah di belakang imam. Paham? Nah, cukup dulu sampai di sini dan selesai memang bacaan kita sampai di sini. Jadi kita selesai tentang Al-Fatihah. Ya. Sebetulnya ada satu tambahan bab bonus Al-Fatihah itu tentang bagaimana Al-Fatihah bisa digunakan sebagai ruqyah, ya. Cuma nantilah kalau kita waktunya ada cukup misalnya kita tambahkan sedikit baru masuk Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nanti saya share kembali di Adidat Official baik di Instagram ataupun di YouTube karena saya mendapat undangan dari Majelis Ulama Indonesia untuk menghadiri Konferensi Umat Islam Indonesia. Ya, KUII di Pangkal Pinang di Bangka Belitung. Waktunya pekan depan. Ini kan urusan umat Islam dari mulai Rabu sampai Sabtu 26 sampai 29 Februari. Nah, ini nanti saya akan melihat kalau memang saya mengikuti sampai akhir misalnya, maka nanti tayangan AKS-nya akan berlangsung dari sana ke tempat lain. Jadi tetap bisa diakses. Ya, mungkin saya akan mengajak ulama-ulama yang lain jadi bareng-bareng kan kumpul tuh dari majelis ulama juga. Tapi kalau misalnya ada kondisi tertentu maka tetap di sini. Ya, nanti Anda lihat saja dulu di Instagramnya atau di pengumuman di Hayat Official nanti akan hadir di situ. Yang kedua, ini sangat penting. Anda yang telah terdaftar di sekolah UAH, usahakan Al-Quran hafal, maka nanti akan dimulai kuliah pertama tanggal 29 ini. Maka saya sarankan, formulir yang sudah didapatkan, tolong segera dikonfirmasi ke panitia. Karena sekarang sedang diverifikasi. Nanti akan dihubungi panitia. Tempatnya nanti akan dihubungi. Karena ini terbatas. Kalau Anda belum masuk di situ, saya sudah siapkan. Bahkan saya sudah menulis buku. Bukunya sudah dicetak. Sudah siap semua. Insya Allah. Catat tanggalnya. Tanggal 22 Maret. Berapa? 22 Maret. Tempatnya? Belum ditentukan. Nanti dikabari. Ya, tanggalnya 22 Maret, tapi sekitaran Jakarta, dekat sini. Akan diajarkan proses taklim terbuka untuk menghafal Quran khusus di bulan Ramadan. Ya, jadi di Ramadan, asumsinya ada yang sering datang ke sini, ada yang sudah bawa koper kadang dari luar, pengen itikaf di sini. Jadi daripada di sini enggak ketampung, saya sarankan Anda nanti datang di waktu itu. Kami ajarkan nanti, ya, bagaimana menghafal Quran khusus bulan Ramadan. Jadi Anda bisa terapkan di tempat masing-masing. Ya, buku siap ada, bahkan saya nulis agenda khusus. Jadi ada wahas not, jadi ada agenda. Ini bisa konfirmasi di situ, ada tentang taklim, tentang Quran, ada semua di situ. Dia ada yang sering pengen ketemu, pengen nanya, pengen apa, itu ada kontaknya di semua. Semua ada di situ, agenda juga ada di situ, kegiatan ada di situ, Anda bisa akses di situ. Insya Allah kalau agenda ini, mungkin baru akhir bulan sebagian selesai. Tapi kalau buku yang tadi sudah selesai semua, dibagikan nanti pada saat tanggal 22. Yang ketiga, teman-teman, saya ingin mengajak, saya akan menyiapkan Ramadan sebelum Ramadan. Di saat Ramadan bisa fokus ibadah. Ya, nanti saya siapkan beberapa buku, mudah-mudahan ketika Ramadan saya bagikan tuh. Ya, bagikan, Anda bisa akses. Jadi kalau Anda ingin ikutan nanti untuk wakaf di buku, masuk ke bagian buku nanti. Silakan. Nanti kita perbanyak, kita tinggal bagikan. Ta'lim di Ramadan kemungkinan saya tidak akan mengisi, kecuali itikaf saja mungkin. Ya, karena nanti saya awalkan ta'limnya sebelum ke Ramadan. Karena Ramadan tuh ulama semua dari dulu tuh ibadah. Ya, jadi saya pengen tahun ini saya pengen fokus ibadah. Ya, pengen ibadah, pengen maksimalkan diri, pengen koreksi. Nanti beberapa pekan sebelum Ramadan saya pun sebarkan kepada catatan. Kalau Anda merasakan saya pernah punya salah, punya dosa, punya utang yang Anda rasakan, sampaikan pada saya supaya saya bisa koreksi, khususnya saya tangisi di bulan Ramadan, atau sekarang pun Anda sampaikan saya bisa koreksi kembali. Sehingga mudah-mudahan kita pun koreksi, saya mengoreksi diri, jadi lebih baik lagi. Allahu a'lam, minimal kalau pulang kepada Allah enggak malu lah poinnya gitu. Jadi ada persiapan-persiapan yang kita siapkan. Terakhir, saya mau pesan kepada semuanya, jaga diri baik-baik dengan beramal soleh. Karena tantangan sekarang itu lebih berat dibandingkan tantangan-tantangan di masa lalu. Demi Allah saya katakan jaga diri, karena kita enggak tahu kapan kita pulang. Ya, yang baik jaga diri, jaga keluarga. Saya dapat informasi, saya senang, ada dari Pagar Alam, ya, satu rombongan ibu ya, 41 orang. Nanti saya berikan bekal sebelum pulang, satu paket untuk hafalan Quran. Saya sudah telepon staff saya, yang dari Pagar Alam 41 orang, ada ibu-ibu katanya pakai bis sini. Nanti pulang bisa hubungi staff saya, nanti akan dicari oleh staff saya. Ya, untuk bisa nyampaikan satu buku. Kemudian sebelum saya tutup, saya undang dari Ketua DKM, mana Ketua DKM? Ini ada Ketua DKM. Alhamdulillah Al-Ihsan sudah. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak Saiful? Satu lagi. Baik, Al-Ihsan alhamdulillah dua malam kemarin ya sudah membuat struktur untuk bisa memaksimalkan potensi di masjid ini. Ya, jadi kita ingin mengucapkan terima kasih pertama ini ada ke Pak Saiful Anwar. Ini Pak Haji Saiful sebelah kanan kita yang sebelah pojok. Ini yang selama ini berkhidmat untuk masjid kurang lebih sudah 8 tahun Pak ya. Lebih ya kan, kurang lebih ya. Jadi kalau kurang dimaafkan, kalau lebih dipahami gitu ya. Baik, saya kesini alhamdulillah sebelum masjid jadi begini. Ini dari musala jadi masjid, jadi renovasi begini. Dan dapat penambahan juga renovasi yang ketiga. Jadi musala, masjid ini jadi masjid yang besar di sana. Almarhum Pak Aqil, kita doakan bersama dari beliau DKM pertama ketuanya. Dan sudah wafat mendahului kita. Itu sahabat saya juga, saya mendapati beliau. Dan orangnya sangat perhatian, sayang pada saya ya. Bahkan ketika saya disakiti itu, dengan kata-kata, dengan apa, saya hanya tenang aja, beliau yang datang. Mana orangnya Ustaz? Kita datangi saja. Itu semangatnya luar biasa. Itu orang baik. Dan kalau ada orang ibadah di sini, mudah-mudahan pahalanya mengalir untuk beliau ya. Ini Pak Saiful Anwar, beliau juga sudah berkhidmat banyak untuk kita. Dan alhamdulillah di dua malam kemarin kita harus berganti supaya apa, ada maksimalisasi dari mulai khidmat, dari mulai nanti merasakan bagaimana di masjid, sehingga bisa berbagi satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah, tongkat estafetnya diserahkan kepada Bapak Amir. Ya, jadi kita doakan, baik Pak Saiful ataupun Pak Amir, yang pertama mudah-mudahan diberkahi oleh Allah semua hasil kerja keras beliau, diikhlaskan supaya tidak ada hal-hal yang bisa mengurangi pahala beliau. Oh, ini saya nih yang ini saya. Nah, itu habis Pak Saiful ya. Nah, itu satu. Dan Pak Amir dikuatkan. Jadi kita support sama-sama beliau nanti untuk memimpin kita. Dan ini alhamdulillah juga kita senang di komplek kita ada 3 komplek, ada Pondok Timur Mas, ada VJS Villa Jakastia, kemudian ada Green View. Semuanya bersatu dan alhamdulillah berkumpul di masjid. Ya, ini kemarin dari PTM, ini dari PJS, dan kalau sudah ke masjid, enggak ada PTM, enggak ada PJS. Semuanya warga bersama, kita doakan kompak, kompleknya kompak, kitanya kompak, dan mudah-mudahan juga semua kegiatan di masjid ini berlangsung dengan nyaman insyaallah. Ya, saya minta doa saja itu. Baik, Pak, tidak ada yang disampaikan? Tidak. Baik. Saya cuma mengenalkan saja, nanti insyaallah setelah sertijab, mudah-mudahan pekan depan kita ada taklim, Bapak bisa membawa struktur-strukturnya untuk dikenalkan pada masyarakat. Jadi kalau antum mau komplain gampang. Ya, ini orangnya nih, ini urusan ini tenda bocor, langsung ke sini ya. Ini ke sini. Terima kasih Pak Haji Amir. Jazakallahu khair. Pak Saiful, terima kasih. Ya, dan dengan itu kita berakhir untuk taklim di malam ini. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong yang rapi, keluar yang tertib dan dapatkan hak masing-masing. Kalau sendal punya sendiri, pakai punya sendiri. Jangan pakai punya orang. Ya, motor, mobil, semuanya. Syukran insyaAllah kita berjumpa kembali. Di pekan ini kemungkinan tidak ada ta'lim. Tapi kalau ada, nanti anda bisa ikuti di Adi Hidayat Official. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.